Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul hari ini di hari yang bahagia, cerah, bersama rekan-rekan mitra yang berbahagia, rekan-rekan Mitra Grab yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan juga kita nanti akan sinau bareng Cak Non, ya, sareng Mbah Non, yang nanti insya Allah syarat ilmu, insya Allah manfaat, faedah kangge semuanya, kan gitu. Amin, ya rabbal alamin. Ya, ya, dan juga untuk acara ini bisa disaksikan di live YouTube Sahabat Grab Indonesia dan caknun.com, dan juga bisa disaksikan di Zoom dengan Bitly yang sudah tertera nanti di layar juga. Dan juga pastinya acara pada malam hari ini sudah sesuai dengan protokol COVID. Meskipun ada penonton offline, tapi kita tetap jaga jarak dan juga semuanya menggunakan masker pastinya. Luar biasa. Dan juga tema acara malam ini adalah ikhtiar bareng Grab. Dimana di saat susah pandemi seperti sekarang ini, kita butuh banyak motivasi dan juga butuh banyak arahan dan bimbingan untuk bagaimana cara kita untuk mencari rezeki, menjalani hidup dan beribadah tentunya yang paling utama di masa seperti pandemi sekarang ini. Ya, dan juga acara ini terselenggara atas sponsor. Yang pertama adalah dari BPD DIY, terima kasih, Enduro, Fastron, dan juga Smartfriend yang sudah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan jangan lupa nanti akan ada kuis juga untuk para penonton offline dan juga online, ya. Ikutin aja terus acaranya sampai malam nanti hingga selesai. Akan ada 450.000 untuk 3 orang penonton online, ya. Ada Rp450.000 saldo untuk 3 orang pemenang. Dan juga nanti ada tanya jawab via Zoom. Akan ada hadiah saldo OVO untuk 3 orang yang nanti akan bertanya di Zoom. Jadi kami persilahkan untuk rekan-rekan yang tidak bisa hadir pada malam ini di rumah maya, kami persilahkan untuk membuka Zoom ataupun mungkin dari via YouTube-nya. Seperti itu. Dan nanti tanya jawab offline khusus rekan-rekan mitra akan berhadiah. Yang offline ya, yang ada di sini nanti akan ada hadiah Oli Enduro atau Fastron, lumayan, dan merchandise dari Pertamina Lubrikan, alhamdulillah. Program sedekah juga dari Bank BPD DIY, ya, yang akan disalurkan melalui Masjid Agung Al Ikhlas. Monggo nanti bisa di scan di layar, ada QR code-nya nanti di layar akan muncul. Kalau rekan-rekan, nah di sebelah kiri saya ada QR code yang bisa di scan. Itu adalah QR code untuk bisa menyumbangkan sedekah melalui BPD DIY secara online. Seperti itu. Jadi kami persilahkan untuk bisa bersedekah, berbagi bersama saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui, enggak perlu datang langsung memberikan karena COVID ya, memberikannya langsung, tapi bisa melalui online. Seperti itu. Ya. Dan nanti kita juga akan dihibur oleh Kyai Kanjeng yang luar biasa ada di belakang saya ini. Mohon tepuk tangan sedikit. Ya, yang banyak deh boleh ya, luar biasa ditemenin sama Kyai Kanjeng malam ini. Dan kita bisa setelah ini langsung untuk mulai acara pembukaan, kita akan disambut oleh Kyai Kanjeng yang luar biasa. Semoga. pacol, gundala pacol gembelengan, nyunggi nyunggi, nyunggi apa? Nyunggi pacol, nyunggi nyunggi, nyunggi pacol, nyunggi. Wakul glimpang sekane dadi sawatan. akan belengan nyunggi nyunggi wakul ke gembelengan wakul grimpang sekane tati salata wakul grimpang sekane tati salata. Pembukaannya luar biasa lo ya. Sampun rawuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih masih ada di sini dan masih semangat malam ini ya. Oke, dan juga insya Allah nanti kita juga akan kedatangan tamu dari Asisten 2 Kabupaten Bantul, Bapak Bambang Guritno yang terhormat, dan juga yang terhormat dari BPD DIY Syariah, Bapak Wikan. Insya Allah jika sudah berkenan hadir nanti kita akan langsung aturi untuk lenggah bareng kita di depan. Katen. Dan juga untuk memulai acara kita akan ada sambutan perwakilan dari manajemen Grab yang akan diwakili oleh Bapak Asep Tri Ekayana selaku manajer Grab Kios untuk Jawa Tengah. Sumonggo Pak Asep untuk membuka acara memberikan sambutan. Matur suwun Mas Bento. Izin Pak Canun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan ini di acara ngaji bareng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat waktunya untuk Cak Nun yang sudah menyempatkan untuk acara ini. Grab yang sudah hadir baik yang offline maupun yang dan jamaah maya yang hadir dan juga offline juga. Suatu kehormatan bagi semua dari Grab bisa melaksanakan kegiatan sinau bareng yang sangat bermanfaat nantinya buat semua. Mungkin saya mewakili manajemen Grab, Cak Nun, harapannya semoga melalui sinau bareng Cak Nun ini dapat memberikan manfaat. Demikian mungkin kata sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Asep untuk sambutan pembukaan acara yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga dalam aturi selanjutnya pada kak saya tercinta. Moga Mas. Baik, terima kasih Mas Pinto, teman-teman semua yang hadir di sini maupun semua yang menyaksikan dari channel Sahabat Grab ya dan caknun.com. Sebelum kita bersama-sama sinau bareng dengan Mbah Nun sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita semua, saya ingin menyampaikan satu dua hal sih kepada Grab atas sama yang sudah terselenggara pada malam hari ini bareng menyelenggarakan sinau bareng bersama Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Terima kasih gelar acara ini untuk kebersamaan kita yang di sini maupun yang terus ada di seluruh Indonesia, bahkan juga tadi ada yang sudah absen Kazakhstan hadir. Wah, luar biasa. Kazakhstan loh. Kazakhstan hadir loh ya. Mana? Ya ditonton orang Kazakhstan loh. Kazakhstan dan lain-lain. Jadi, alhamdulillah, ini juga sekaligus saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa Sinau Bareng ini adalah salah satu dari begitu banyak kegiatan Sinau Bareng yang gelar di bulan Ramadan ini. Ada menjelang senja di setiap hari Selasa dan Kamis, satu jam sebelum berbuka puasa bersama Cak Nun dan Kanjeng. Khususnya kita bisa mendengarkan lagu-lagu Kiai Kanjeng, tapi juga peroleh di laras, situ. Pastinya. Kemudian juga sinau bareng seperti malam hari ini, dan juga di channel YouTube Cak.com, setiap hari kita update tayangan-tayangan video Akik Ma'iyah, juga di website caknun.com teman-teman semua bisa membaca tulisan-tulisan khususnya dari Mbah Nun di rubrik kebon. Setiap hari beliau menulis untuk kita semua. Hari ini sudah yang ke 176 atau 170, masih akan panjang sekali. Juga tulisan yang lain dari Dr. Edot dan teman-teman yang menghadirkan renungan, refleksi tentang puasa maupun hal-hal yang lain perlu kita semua renungkan gitu ya. Dan alhamdulillah ini tema yang kita usung adalah tentang ikhtiar ya. Non inje. Ikhtiar bareng Grab. Ini menarik sekali. Inje. Dan bicara tentang Grab, ini saya yakin teman-teman semua sudah cukup akrab. Di handphonenya sudah ada Grab ya. Kasih saya sendiri dulu sering. Dulu sering. Terutama Grab Food. Wah, ini gue. Sering saya makan pakai pesan Grab Food. Nah. Waktu masih sering promo 50%. Wah. Nah, sekarang sudah jarang ini. Wah. Tolong dipertimbangkan kembali. Mohon ya. Dipertimbangkan 50% kembali. 50% itu lumayan. 50%. Jadi beli untuk satu rumah itu hemat sekali. Jadi, alhamdulillah. Gitu. Dan kalau kita sudah pesan, kita sudah sampai mana ya drivernya ini? Kita bisa lihat pergerakannya. Dulu. Kelihatan. Jadi, oh, sudah mau mendekat. Okay. Ini kalau kita sebagai konsumen. Konsumen. Kalau misalnya operator Grab-nya itu pasti bisa ngelihat semua driver gerakannya. Silang separuh hilir kemari. Dan itu membuat saya teringat nih sedikit cerita tentang ada seorang sufi bernama Nasruddin Hoja. Ini pernah dia ditanya oleh orang yang suka berpikir filosofis. Ditanya, Nasruddin Hoja, kenapa orang itu di hilir mudik ada yang ke sana, ke utara, dari selatan, ke timur, ke barat, dan sebaliknya. Apa mesti seperti itu? Seperti driver Grab itu loh, kalau dilihat warawiri. Nah, kemudian Nasruddin mengatakan, kenapa begitu? Kenapa mesti harus ke sana kemari? Sebab kalau semua orang bergerak ke satu bumi akan jomplang. Jadi kalau kita pesan Grab kemana-kemana membuat semua driver keliling hilir mudik, itu berarti kita ikut bersama-sama membuat bumi goyang. Tidak jomplang. Jadi terima kasih kepada Grab dan Mbah Nun, ini teman-teman yang memakai kostum Grab. Ini kalau teman-teman Grab menyebutnya mitra. Kalau kita ya driver, jadi yang layanan yang sangat Leres. Banyak. Ada berapa layanan Thomas? Kalau layanannya banyak sekali, banyak, dari ya? Yang food, nganterin orangnya sendiri, makanannya, nganter barang, sampai beli pulsa segala macam juga ada. Oke, sip. Sekali semuanya lagi, ada tapi yang manfaat dan baik pokoknya lah. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Grab, untuk kebersamaan kita, tepuk tangan nani untuk jay, Grab. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Mbah Nun untuk memulai Sinau bareng kita pada malam hari ini. Saya tadi siang ngasih tahu teman-teman GrabBot Australia, karena ada banyak teman-teman kita yang kerja Grab. Grabbing juga di port ya, port ngetipan nyabrang sidik, Trenggalek nyabrang sidik tekan port selatan barat Australia, dan mereka online juga memperhatikan dan mengikuti Anda semua gitu ya. Tangan untuk Grab seluruh dunia. Alhamdulillah. Jadi ini kancang ini bocah-bocah Grab kape ya. Saya itu diem-diem lalu nek ono Grab liwat. Mecah jaket hijau. Aku saya itu punya rasa simpati khusus dan rasa yang khusus kepada manusianya, dan sebenarnya itu cinta saya kepada semua yang boyo gelem-geleme gitu. Sering dalam sinau bareng mereka juga hadir, Mbah. Ale biyen zaman Kanjeng Nabi, kuwi nek ana ustaz pekok kan kuwi diarani bid'ah kuwi. Ale zaman Kanjeng Nabi ora ana Grab, ora ana motor, ora ana kan gitu. Gitu. Sugeng rawuh Bapak. Semoga. Nah, alhamdulillah kita dilindungi oleh beliau ya, tepuk tangan untuk Bapak dari Kapolsek. Iya. Yeah. Monggo. Jadi yeah. Ini Pak Muzamil belum hadir ya. Masih on the way. Jadi kan judulnya kan aku mesti nek ana acara iki aku dijaluk terus judulnya apa? Itu ngenali kowe iki rene nggawa pikiran piye, ati piye kan gitu. Jadi, biar bareng Grab. Grab ini Quran ya Rao. Ini ramah salah. Mergo geduk ya Rao. No. Dole ono katakel ya Rao. No. Dal ya Rao. No. Boncengan ya Rao. No. Gitu ya. Jadi menemukan inti atau substansi dari suatu benda atau peristiwa. Terus itu semua ada di dalam panduan Allah. Jadi kelingan Mas Asmani pun. Binto. Mas Binto. Mbak Anjo ya Mbak. Ya, ini judul Binto ya. Kadang-kadang. Sebab kita juga pernah makian dengan Bento di. Nah, aku tertarik kata ikhtiar itu. Yen le, meneng-meneng ki karo Gusti Allah ki diseret nang Jakarta sekoyo. Ternyata itu saya Bu Novia Kolopaking nomor 2 reformasi 98. Nah, begitu saya sama itu bikin semacam lembaga atau kan yang saya kasih judul LIJ. Lajenah Ikhtiar. Tapi urung tau ana kantore, urung tau ana pegawene, ning wis kelakon. Kuwi nggih judul iki ya. Urung ya ming ngene iki ming nglumpuk ngene iki ming kumpul bareng-bareng sinau bareng sama Allah sudah dikabulkan nanti di dalam hidup Anda masing-masing atau keseluruhan dari Grand. Jadi kadang-kadang wong ndonga ki ora perlu syarat macam-macam, ana sing nganti suwek cangkeme ora kabul mergo persyaratannya tidak terpenuhi, ada yang karena kerajinannya, ketekunannya, kesungguhannya, istiqomahnya terus Allah terharu terus dikabulkan, ada yang baru berdoa 1000 kali baru dikabulkan, ada yang 100 kali dikabulkan, ada yang 3 kali bahkan 1 kali sudah dikabulkan atau belum sampai diucapkan doa itu sudah kabul. Mungkin ora Mas. Mungkin nah tak jaluk nang aku nyuwun nang Gusti Allah, kowe kabeh iki anggen duwe ati krentek apa-apa ya, punya harapan, idaman atau keinginan yang oleh Allah dinilai baik itu mbok kowe ora ndonga wae dikabulke ngono lho. Amin ya Rabbal. Jadi ada rezeki itu bermacam-macam. Ada rezeki sing yang kita sebut income atau pendapatan itu dari lalu lintas jual beli atau kapitalisasi, kapitalisme horizontal. Ada rezeki yang laku tidak lakunya tetap tergantung vertikal gitu ya. Jadi misalnya Anda sehari dapat penumpang berapa, itu kan enggak bisa direkayasa, itu kan tetap ada peran vertikal, peran Allah. Terus ada yang rezeki yang enggak ada horizontalnya, yaitu pokoknya dikai ngono toh. Kaya ibune Nabi Isa ya, Siti Maryam kan. Kuwi langsung dikai panganan bendino ning kamare oleh malaikat Jibril. Dadi aku sok-sok mbayangke, ya lah bocah-bocah grep kecah PHP kaya ngono. Raine ya ketok ya melarat-larat gitu. Ya ning ketoke ndemenake dan mudah-mudahan Allah itu selalu terharu kepada kerja kerasnya anak-anak grep sehingga kadang-kadang tuh oh, tidak memenuhi kuota ekonomi dia pun Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga. Mbuh piye carane ana sing dulure teko, pancane teko nyilih duit, apa segala macam yang namanya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datang di luar perhitungan manusia. Min haitsu la yahtasib. Atau rezeki sing moro-moro mak bedunduk ana ning kamarmu. Kowe ora rabi-rabi ra entuk-entuk cah wedok, moro-moro kowe bali ana cah wedok. Sopo ngerti ya? Utawa kowe isuk-isuk tangi putus asa hatimu alah iki ora cukup iki duite. Moro-moro kowe sisiran njupuk sisir ning dhuwur lemari iki moro-moro ana tumpukan duit. Mungkin ora kowe? Enggak kowe. Utawa umbah-umbah celana iki gak dudah tasik apa? Sae iki lho jebul kok ana duit mbok saka ngendi kowe? Kowe lali apa kowe pancen karo malaikat diselipkan ya iso wae to ya. Nah, saya itu selalu berharap kepada keajaiban Allah menimpa Anda. Sarap ngopo meneh nek kowe gantung ke awakmu nang awakmu dhewe kan ya ora iso. Anda tidak bisa menentukan dapat penumpang berapa hari ini, dapat order hari ini kan Anda tidak berkuasa atas itu. Aja meneh kok penumpang. Kowe tangi jam piro persisé ora iso nentokke kok. Kowe nguyuh jam piro ping piro dina iki engko. Engko bengi iki engko jam piro kowe kudu nguyuh kan ya ora ngerti. Itu semua barang gaib. Ya, jadi kita tuh ndak berkuasa. Kowe mangan ming penak tok. Jadi kita itu manusia itu serba enak. Kowe mangan penak ning begitu mlebu tenggorokan kan kowe wis ora ngurus. Nanti ada si kalori apa nutrisi segala macam terus sing sampah-sampah dibuang saka silitmu kan gitu. Nek kowe dhewe sing dikon ngurusi piye? Heh? Ora kok bering ngegrep to. Bendina ming milah iki, gizi kita iki ngene ya. Jadi kowe iki garip enak to, urip garip enak. Makan sudah ada yang ngatur untuk menjadi bahan kesehatan. Nah, kue nandur, pari, jelek, ngene iki, wong kacang kok buang we, 2 hari kemudian iki ana metu apa kuwi jenenge? Tunas. Tunasnya kan ya. Aku sapa sing nyambut gawe kuwi? Nek kuwi diserahke kuwi kan modar dhewe kuwi. Kan ndak mungkin tuh, itu kita kerjakan. Itu Allah itu bekerja tiap hari luar biasa. Nandur ki rong dino kemudian mulai cukul terus sing ngodot iki sapa Mas? sing ngodot wit pari sampai akhirnya woh terus panen. Kuwi lak dudu kowe, pemerintah, dudu menteri pertanian, dudu sapa-sapa itu semua adalah pekerja-pekerjanya Allah. Yang abstrak, yang gaib mata kita. Nah, tapi teman-teman sekalian, orang mungkin urip iki putus asa, wong garipe enak kok. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita napak tilas untuk memahami kembali rezeki. Ono rezeki iki sing langsung saka Gusti Allah tanpa sebab. Karena Allah itu duwe hak ngekei para ngekei. Upamane Gusti Allah iki mateni kowe kabeh ngono entuk ora? Berak ora? Aja meneh kok mateni kowe. Merapi iki njeblok sak njeblok-njebluke DIY entek, Semarang entek, Solo Boyolali entek, entuk ora? Entuk wek-weke dheke yo. Ya toh? Kowe rasa uwel, rasa Allah kok kejam. Lah sak karepku aku kejam wong sing gawe aku kok, ngono toh? Aku iki jadi karo Gusti Allah iki ya iso GR kae berhak. Aja meneh kok ora ngekeki kowe bojo. Toh? Aja meneh kok meng mateni wong sak provinsi, sak negara. Nek aku tadi Gusti Allah dah Helmi diantara ayat yang saya kirim tadi itu, kalau Allah menghukum manusia, kalau Allah berkehendak untuk menghukum manusia, maka tidak ada yang tersisa. Aku bayangkan aku Allah menuki sebian-bian kui bulan tak cekel ngene iki, terus bumi tak cekel, terus tak bendos kaya ngene iki. Utawa bumi iki tak jupuk, tak bandem kaya nang serengenge, modiar kaya ini kono. Kui nek aku, tujuhnya Gusti Allah itu aku ngono loh. Tujuhnya Allah itu Rahman, Rahim, Fatah, Halim, Maha Penyasih, Maha Penyayang, Maha Penyantun, Maha Pemurah, dan seterusnya. Dan yang penting Maha Pemaaf. Yang penting Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Sebab kalau kita itu kadang-kadang disuruh jumlah salai dewe, dusone dewe kan ya rasa Thomas. Misalnya gue dikai formulir, tulisan duso-dusomu, mesti rasa. Direkap ya. Ora iso. Wong kadang-kadang kita tuh melakukan kebaikan, tapi efeknya dosa juga bisa. Bisa enggak? Kowe disopo tukang becak, apa kowe di ketemu wong ning dalan, terus ming dee ming nyilih duit 5,000, kowe orang ngekei, misalnya. Itu kowe suatu hari lupa, selali kowe. Ternyata itu berakibat panjang. Nek kowe gelem ngekei 5,000 nang wong kowe mau, maka anaknya menjadi makan, anaknya menjadi kenyang, anaknya menjadi hidup, terus besok-besok anak itu berkembang menjadi seseorang yang sangat penting, ya. Dan itu gara-gara 5,000 kowe mau. Nah kita tidak tahu peristiwa kayak gitu. Demikian juga yang sifatnya kesalahan atau kebenaran, kita juga tidak bisa ngitung persis. Jadi kita itu tidak ngerti kepada diri kita sendiri. Makanya wong urip kuwi nek menurut Quran ya, nomor siji kuwi kowe ngakoni nek sing akeh iki gaib. Sing ora gaib ning sithik. Wes saiki jumlah alismu wae gaib to. Wis tau ngitung kowe? Kuwi lagi alis durung ngisore kuwi. Tau ngitung kowe? Kok tau nek, eh? Apa kowe meneng-meneng esuk-esuk ndodok karo nising kok. Ya ora tau ya. Gaib ora kowe? Gaib. Jadi gaib adalah segala hal yang kamu tidak tahu atau yang akal dan ilmumu tidak bisa menyentuhnya, itu namanya gaib kan gitu. Apa saja? TV kowe gaib, nek kowe ora iso jelaske piye to carane kok ono transformasi apa? Sampai dari layar dengan gambar seperti itu kaya-kaya urip tenan gitu kan. Itu kan gaib bagi orang yang tidak bisa menjelaskan. Itu semua gaib. Jadi wong barang gaib. Tiap hari rumah sammu kok nang bojo terus beres ngono ora. Kowe ya ora ngerti ya atine bojomu tenane piye. Bahkan bojomu ya ora ngerti pas dek itu kowe turu karo dek utekmu iki nang ndi kan ya ora cetha. Atimu iling sapa kan bojomu ya ora ngerti. Jadi itu semua gaib. Maka kalau jadi kita tidak harus tahu yang gaib, cuman kita harus mengakui bahwa kita ini dikung oleh hal-hal yang gaib. Termasuk ngegrab bendina ya gaib no, edan apa? Ming semoga muga-muga bismillah ming ngono dek ya. Bismillah muga-muga walah. Ya isana ming ngono kuwi kita. Jadi kita itu terikat oleh Allah. Nah, makanya pertama itu sifat yang harus kita bangun itu nek kowe dadi grab, kue dadi lurah, kue dadi kapolsek, kue dadi presiden. Pi nomor siji adalah nek sifat Allah namanya alimul ghaibi. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Ku mengerti yang gaib dan menyaksikannya. Kalau manusia kan hanya bisa menyaksikan tapi tidak bisa mengerti. Maka kalau diterapkan ke manusia kalimatnya menjadi muta'allimul ghaibi wasyahada. Jadi kue kudu ojo sok ngerti kue. Begitu kowe dadi presiden, rumangsamu kowe ngerti apa ini rakyat? Dadi angel dadi presiden iki mulai kok ana wong kepengin dadi presiden kuwi kan wong ampuh banget kuwi. Ampuh top kuwi. Wani-wanine iki lho. Wong kene iki mung dadi presiden rumah tangga kuwi urung karuan beres Mas ya. Sok-sok jumung resula sithik sok-sok kuwi ditagih karo malaikat. Apa meneh nek bojomu jebul 300 juta sak Indonesia kan ya angel banget kuwi Mas. Ana lho wong pengin dadi presiden iki. Kuwi nek ora wong ampuh ya wong pekok kan gitu kan. Kan ngono Mas ya. Ampuh sekali dia. Wong saya itu dadi sak keluarga iki dadi lurah ora ono sing wani. 15 dari kakak saya sampai adik saya terkecil tidak pernah ada yang berani jadi lurah padahal semua orang desa itu selalu menjagokan supaya kita lurah. Ora tau wani. Dadi lurah werane apa meneh dadi presiden iki ono wong pengin dadi presiden tur 3 periode pisan. Seumur hidup pisan itu berarti uang kendel banget atau uang ampuh banget orang yang sangat dekat dengan jaminan Allah dan seterusnya gitu ya. Jadi iki aku menggambar secara ilmu dan pengetahuan ya termasuk untuk mengakui kegoiban tadi kan jadi nek dados kapolsek niku nomor 1 jenengan kudu ngakoni jenengan janjane orang ngerti atine wong e piye mulane mergo orang ngerti golek ngerti bendino mencoba mempelajari rakyat semua kaya cah nom kaya ngopo to nek lampu abang kok diterjangkai jane piye itu kan goib. Ojo meng ditangkep ning sok-sok ditakoni kowe piye to kowe iki mungkin ning ndi. Nek jebulne ana wong Madura kowe lagi bingung. Lho wis jelas abang kok diterjang. Niku tukang becak Madura. Dah terus nesu kapal saya. Dasar tukang becak wis ngerti lampu abang diterjang. Terus Madurane jawab, "Lho kalau ndak goblok ya apa?" Nah, ketemu wong kaya kalau ndak goblok ndak becak saya ngeluh sampean musuh Madura ngoten niku. Nah, teman-teman Grab kan pematuh lalu lintas toh, Pak? Ya toh pematuh lalu lintas toh. Ono polisi ra ono polisi nek abang leren ya ra. Kayaknya pertanyaan kita di Mak ya kuwi nek kuning kuwi kowe merumuskan piye nek lampu kuning kuwi isih kuning apa wis kuning? Itu kecil tipis. Ning kuwi men itu akan menjadikan perbuatanmu berbeda sama sekali. Nek kowe ngomong wis kuning berarti kowe langsung ngerem. Nek isih kuning kok urung abang kok blas. Nah, kan gitu. Jadi hidup itu tipis banget. Gradasi antar nilai jarak antar itu sangat. Nah, kan Anda taat kepada lampu merah kan tidak sama dengan taat kepada polisi. Zaman biyen iki abang kaya apa nek ra ono polisine terjang. Sampai polisi akhirnya gawe patung polisi kaya lho. Polisi-polisian yang perabatan kaya. Ben kroso ono polisi kan gitu kan. Terus bar kuwi patunge ya wis ora payu karo cacah nom-nom edan-edan iku akhire gawe apa jenenge polisi turu kuwi. Mesake polisi ki wis dipatungke diturokke ya to. Diplindes bendino kan gitu. Itu Pak ya. Jadi saya cuman ingin mengatakan kepada Anda bahwa hidup itu sebenarnya lalu lintas kepekaan dan kesadaran di antara semua yang terlibat di dalam kehidupan polisi dengan pejalan-pejalan kendaraan atau rakyat dengan pemerintahnya, lurah dengan rakyatnya atau semuanya lah, umat dengan kiainya, semua itu kan mengbat-batan kesadaran karo kepekaan itu. Nah, malam hari ini kita senang, sudah lama saya tidak makian sama Bapak Polisi loh, Wiswi loh. Biasanya kita selalu ketemu nek ora Kapolres, Kapolsek, mesti mas dimakian di mana. Dan ini kan memang negara kepolisian Republik Indonesia toh, NKRI itu negara kepolisian. Iki aku orang nyek, orang nyindir rapo. Neng lah, orang apa-apa di nek ono sing nerjemake ngono lah nang ndi ono polisi yo. Ya ten ya berarti ki negara kepolisian. Ini kan ora apa itu bukan dalam rangka piye-piye kan karena bisa juga untuk rasa simpati kita kepada Pak Polisi. Rumang samu gampang po dadi polisi. Rumang samu penak po dadi polisi, penak Grab. Ya Pak ya. Penak Grab no. Ora kudu apel pagi. Siap, ratu itu orang nganggu apel pagi, Mas. Orang. Baris, belok kanan, gerak. Lencang kanan, gerak. Orang nganggu. Biar-biar, naik gue, jok. Biar biasa naik, kayak kanjeng baris. Wah? Istri empat, gerak. Dasmu si jiwera itu ya. Istri empat, dan seterusnya gitu ya. Istirahat ini maksudnya, karpe istirahat ini keliru istri empat. Kuwi namanya lahwun dalam Quran. Wong urip ki nek ora iso guyon ya ora pati iso urip to. Sing ora iso guyon ki nek wis dadi mayat kan gitu. Makanya ingkota amaluhu, jadi kowe iki nek wis mati ora iso nyambut gawe, ora iso guyon, ora iso ndagel, ora iso bermesraan, ora iso macam-macam. Sing urip ki dari kematianmu itu adalah amal baikmu, ilmu yang bermanfaat dan anakmu sing soleh sing ndongake kowe nek dari Kanjeng Nabi ngono kuwi. Jadi mumpung kowe isih urip, aku isih urip, ayo geguyon juga. Nek ora iso guyon, lha saiki lanang wedok ora guyon piye? Malam pertama orang guguyan ini piye? Mentang-mentang kapal sekjur, ayo buka. Siap. Ayo guyon no mas, masa orang guyon, urip orang guyon. Jadi kadang-kadang kita itu karena khusyuk beragama terus guyon ki raintuk untuk mas. Ya memang nek sembahyang karo guyon raintuk. Ya kan ada empan papan ada tempat. Jadi ono arek ki Kanjeng ngimami, ya arek kadi piro sampeyan ngimami mas di Makassar. Kebetulan jamaah kita tuh Syiah-Syiah, Mas. Tur Syiah kan luweh medendeng ngono, Mas ya. Bangane kuwe lak rada abangan kan gitu. Lagi sing ngimami iki Saipul to. Saipul Imron. Dan karena dia anak dari desa saya Menturo Jombang, cah angon wae pinter ngimami nek nggon aku, Mas. Jadi Saipul ngimami ya. Waladdallin. Terus kuabeh si asi aiki kur tuh amin terus saya pun oleh kompake rek gitu. Ono ngono kuwi mas, kuwi kedaden kuwi, ono lho imam ngono kuwi amin kompake rek. Tapi yo ojo ngono kuwi kuwi yo mungkin saya pun tekan ngomah yo anu yo diajar sidik-sidik karena lek kuwi yo kudu waspada, jangan-jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hamba Allah. Jangan menipu, jangan curang, jangan apapun yang membuat Allah akan tersakiti sehingga engkau pasti akan mendapat balasannya untuk mendapatkan disakiti lagi berikutnya. Meskipun bisa berlaku hari itu juga, instan, bisa nunggu seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa ke anakmu dan seterusnya. Dan itu terserah-serah Allah. Arep ono karma porai terserah Allah. Sakarep-karepe wong sing kuwasa kono kan gitu. Oke teman-teman sekalian, jadi sekarang kita sinau bareng ini untuk ikhtiar ya. Ikhtiar itu, saya kita rekapitulasi kembali pemahaman mengenai rezeki. Jadi ini karena Pak Muzamil belum hadir ya. Biasanya kan Pak Muzamil sing tak jaluk itu lu moco ayat. Jadi saya mempersiapkan ayat-ayat yang urusannya sama rezeki. Jadi misalnya ada, coba Hel baca yang pertama aja, apa aja Hel. Nanti kita coba maknai bersama-sama, ya. Sinau bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min tabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semua dijamin oleh Allah rizkinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis jadi, dalam kitab yang nyata. Allah itu maha bertanggung jawab terhadap makhluknya. Kudune Gusti Allah ora tanggung jawab mesu ora kowe. Nek Gusti Allah ora tanggung jawab hae ora. Misale Gusti Allah wegah menumbuhkan pari witan, wis tak lerine rasah asu cah-cah kan gitu kan. Misale ngono, entuk ora? Berhak ndak? Jadi kalau Allah itu menjamin bahwa semua makhluknya yang melata yang berjalan di bumi itu dijamin rezekinya dan itu ditulis di dalam Kitabun Mubin, di dalam kitab yang sangat nyata, yang terjaga, yang disebut Lauhul Mahfudz, semua sudah ada daftarnya. Itu kan Allah tanggung jawab itu karena kewajibannya apa karena kemurahannya? Jangan lupa ya, ojo nuntut-nuntut Gusti Allah, kayak orang duwe posisi untuk dituntut. Loh kalau kita kan harus tanggung jawab, wajib. Karena kalau kita tidak tanggung jawab, kita menyakiti atau merugikan pihak yang di luar kita. Tapi kalau Allah kan tidak berhubungan dengan siapa-siapa, ijen kayak. Gawe sakarpe, orang gawe sakarpe, tanggung jawab sakarpe, orang tanggung jawab sakarpe. Allah seperti pelukis, bareng lukis kinjur dibusak dewe entuk ora. Entuk toh, entuk, dan tidak ada akibat apa-apa gitu. Jadi Allah kok sampai bertanggung jawab dan berfirman bahwa dan tidak, wama min dabatin, ya hel, wama min dabatin fil ardi, Illa Allah. Jadi, tidak ada makhlukku yang melata di bumi. Yang melata ya orang berkudu kaya ular karo kadal. Melata ya sekabeh ya. kecuali aku jamin rezekinya. Jadi kan ini kan ini satu pemahaman satu kan Allah ora wajib. Jadi kalau dia kok dia jamin rezekimu itu berarti kan dia murah sama kita. Dia hatinya pemurah sama kita. Bukan karena dia menjalankan kewajiban. Ojo, iki beda loh. Nek kewajiban kan ya pancen wajib kok. Nek iki kan ora wajib, nek ora wajib kan ora ya ora apa-apa. Ning Allah iya lho. Allah menjamin lho. Iku siji, nomor loro. Wong Gusti Allah jamin kok kowe ngersula iki lho. Kuwi kan berarti nglarani sing jamin to, Mas. Wong Allah menjamin kok Anda ngersula, kok Anda tidak percaya, kok rewangi curang, kok rewangi nyolong-nyolong. Kuwi kan nglarani atine Gusti Allah ora. Lho. Koruptor itu kan orang yang sangat menyakiti hati Allah, betul enggak? Dek yora kurang mangan, keluargane ya wis makmur, isih nyolong. Kuwi kan sing lara ati nomor siji sapa? Allah. Rakyat ya lara ati, tapi yang lebih sakit hati adalah Allah kan gitu. Mulane kan menurut Anda hukuman untuk para koruptor itu sudah layak belum di Indonesia? Kudune diapake? Ada yang bilang mati gitu ya. Pateni gitu ya, orang mati. Pateni gitu ya. Aku tahu soalnya dek. Ngurusi di Stadion Malang itu ngurusi wong sing dikei pinjaman 22 juta nanti dikembalikan 20 juta kelingan ora kuwi ono yayasan pian. Terus mereka kumpul se-Jawa Timur di Stadion Malang, Kiai Kanjeng diundang, saya baru sadar bahwa ternyata nanti video makiyahan kita itu akan dipakai untuk promosi untuk menarik apa jenenge? Nasabah-nasabah. Terus pokoknya tak lawan, dan saya sudah siap perang dengan Kiai Kanjeng. Siap perang dalam arti yang sebenarnya fisik gitu ya. Jadi karena mereka kan punya backing macam-macam, ono Brimob, ono Angkatan Laut, ono tentara, ono segala macam. Jadi pertama, wong-wong kuwi sing ning barisan elit kuwi tak liwati nganggo setengah meter di depan dengkul dia tuh aku meliwat jek-jek-jek, ora noleh, ora munduk-munduk, ora membungkuk. Jadi aku ming kepingin duduk nek. Aku ora terikat karo kowe, aku sak karep-karepku. Saya ingin lihat mereka marah apa tidak. Ternyata tidak marah. Artinya saya liwat menunggu tidak marah. Dan itu saya lakukan beberapa kali dalam peristiwa nasional semuanya yang kalau ada waktu nanti saya. Terus ketika Kiai Kanjeng maju dan saya maju, itu kan saya mau direkam untuk supaya menarik sebanyak mungkin nasabah. Terus aku kondo, saudara-saudara kalau uang yang Anda setorkan 2 juta itu dalam waktu yang dijanjikan akan mendapat ganti 20 juta atau lebih, maka mari kita al-fatihai dan kita doakan semoga para pengurus yayasan ini mendapat berkah dan perlindungan dari Allah. Terus al-fatihah KB saat stadion. Terus kalau ternyata tidak terjadi pengembalian atau penggandaan uang itu, apa yang Anda lakukan? Arek-arek ngomong, pateni saat stadion Mas, pateni ini wong Jawa. Pateni ngono iki kaya kowe mau. Pateni melayu Mas. Ini yang barisan elit melayu lari keluar stadion benar-benar lari. Betul-betul lari Mas. Nah, setelah itu saya disantet yang tahun 2003 2004 itu. Terus saya mengalami macam-macam itu tapi enggak ada masalah. Nek kowe nyantet aku, engko diambil alih Allah sing nyantet aku arep apa. Nek Allah sing nyantet aku kan ora masalah. Kowe mbandem watu tekan cangkemku dadi roti arep ngopo kowe? Kan gitu. Kowe mbandem watu gede tekan nggon aku dadi cah wedok ayu arep ngopo kowe? Upamane ya. Terus ale tak kon siap-siap, siap-siap lho ngene ana bandeman watu ya ta. Aku tak apa mencolot terus ale ngelboni kunus ketimpa oleh wanita cantik. Jadi teman-teman sekalian, ini tadi kan kita ngomong apa? Jaminan Allah ya. Jadi Allah itu menjamin. Jadi kan ngegrab lah gaib tadi. Kowe isane kan muga-muga ngono ta bendina. Muga-muga dan Anda berusaha sejujur mungkin, seprofesional mungkin, setepat waktu mungkin dan seterusnya dan itu juga pasti akan menambah akses Anda untuk dimurahi oleh Allah. Kadang-kadang uang ki untuk rezeki ki mergo dodolan untuk badi atau bekerja untuk gaji. Kadang-kadang orang itu dapat rezeki tidak dari kerjanya tapi dari kebaikan fikirnya, ketulusan hatinya atau kemaslahatan perilaku dan akhlaknya bisa juga. Jadi Allah bisa ngasih rezeki tidak karena kerja, Allah bisa ngasih rezeki karena kemurahannya melihat hambanya yang baik hati dan berbuat baik ke kiri kanannya. Itu jenis atau level rezeki yang lain. Nah, Mas Binto, ki bocah-bocah iki yang di Quran disebut orang-orang yang beramal soleh. Aku takon, selama ini amal soleh yatin apa mas? Yang anda ketahui selama ini dari ustadz-ustadz kiai-kiai. Amal soleh apa? Kan ada anu hal, wamay yarjuliko arabi falyakmal amalan solehkan. Barang siapa rindu untuk bertemu denganku dari Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Nah beramal soleh ini apa toh? Selama ini kan orang salah diartikan sering sodakoh ini mas ya. Seneng gelem ngumbah ke kelambini tonggo misalnya gitu. Kok tau gue yoran? Ya apa ini pekok gitu. Jadi gue umbah-umbah isu kayak cepet bartus keliling. Pak, enten sih aja yang diumbah, buatan mereka sisan kalau umbah ke. Tau gak orang? Ya gue bener nih ya pekok kan gitu. Jadi amal soleh itu mas, bukan hanya sodako mas. Ngegrab dengan tulus untuk menghidupi anak istri, untuk mensyukuri rahmat Allah, duwe sikil, duwe pikiran, duwe tangan, duwe handphone, sak piturute, itu adalah amal soleh. Jadi anda ini adalah amilus solehat, anda adalah orang-orang yang beramal soleh. Jadi beramal soleh orang ming wong sing sodako, sing ngekei duit anak yatim, semua yang bekerja keras untuk menghidupi anak istrinya itu mereka adalah mujahid, mereka adalah pejuang-pejuang. Dan kalau Allah mengambilmu di tengah perjuanganmu untuk menghidupi anak istrimu itu insya Allah engkau mati syahid. Jadi amal soleh ini, ya kue dari presiden ya amal soleh, tergantung arep kok salah ke orang amalmu kan gitu. Jadi ukur, kue kabeh, macul, ngegrab, apa menewis. Becak, ndokar, ngandong, apa wae. Nyambut gaining kantor, semua itu amal soleh. Nah sekarang kan amal itu kan pekerjaan atau perbuatan, sesuatu yang engkau lakukan. Nah soleh apa tidak itu di tangan Allah apa denganmu? Yang membuat pekerjaanmu itu soleh itu kamu sendiri apa Allah? Anda sendiri, Allah menilainya, yo bener gue soleh kan gitu. Tapi kan itu inisiatif, itu kerjasama antara kita dengan Allah. Sama dengan ikhtiar. Ikhtiar itu kan siapa pelakunya? Siapa subjeknya? Pelakunya ikhtiar. Kita. Nah, terus Allah mengabulkan kan begitu. Allah, nah mengabulkan itu kan ada beberapa klausul, Mas Binto. Ada misalnya COVID atau Indonesia bisa bikin jalan tol banyak misalnya gitu. Itu kan bisa kita yang berinisiatif, Allah membiarkan. Yus ben wae cacah kayak gitu ya. Kalau membiarkan kan tidak ada dialektikanya. Tidak ada sebab akibatnya, tidak ada reward and punishment-nya, tidak ada. Tapi kalau Allah mengizinkan, itu kan berarti Allah ikut menjaga mas, diizinkan. Jadi ada Allah membiarkan, Allah mengizinkan. Yang ketiga, Allah memerintahkan. Lu pancen Gusti Allah sing ngongkon kowe ngegrep kok. Jadi pasti dilindungi kowe dan apa ora. Kowe pasti dilindungi dan pasti dikasih rezeki. Lho kuwi perintah Allah kok, maka anggaplah kerjaan Anda yang memang baik itu adalah perintah Allah nggo uripmu. Pancen iki titah kok, memang ini amar kok, amarnya Allah kepada saya kok. Jadi kalau Anda menganggap itu perintah Allah, maka Anda mendapat fasilitas dari Allah, perlindungan, kemurahan, rezeki, kemudahan untuk mengerjakannya dan seterusnya. Nek itu hanya dibiarkan oleh Allah, Allah langsung jawab. Sak karep-karepmu kono kan itu. Misalnya Allah, Rasulullah mengatakan kamu jangan mencalonkan diri jadi penguasa. Sebab kalau kamu minta kekuasaan, maka Allah tidak turut campur terhadap apa yang terjadi pada kamu. Mulane aku ora tau nyalonke awakku dadi sapa wae. Gitu. Saya tidak pernah mencalonkan diri menjadi apapun saja. Sampai hari ini, maka saya juga tidak pernah menjadi siapapun saja. Mas. Pengusaha, aku dudu pejabat, aku dudu tentara, dudu polisi, aku dudu sapa-sapa. Aku ming simbah. Saya itu mas, cuman mbah. Jadi itu ada proses panjang dari cak nun menjadi mbah nun. Nanti mas Eko nanti akan mengelaborasi mas Eko apa, akan kita bikin video macam-macam tentang proses dari cak ke mbah. Aku cilik aku celucanin ndut. Aku biar cilik aku metekel cilik lemu gitu. Itu saya sebelum SD itu. Jadi celukan panggilan saya itu gendut. Ndut, ini ndut, gitu saya tulis. Kemudian ketika mulai SD, SMP, saya mulai nun, nun, nun, nun, nun. Terus ketika ke Jogja MH. Terus setelah itu Cak Nun. Nah saiki Mbah Nun, dan saya senang sekali dengan panggilan Mbah Nun itu karena tidak ada kesombongan intelektualnya, tidak ada kehebatan keagamaannya, tidak ada kandungan-kandungan sing bahaya. Mbah ki ya pokoknya katresnan ngono tok, gitu ya. Kalau saya profesor apa Gus gitu kan wis rada medeni, Mas. Nah, banyak orang yang digus-guskan atau menggus-guskan diri. Tidak hanya dia tiba-tiba bikin KTP dengan nama Gus gitu ya. Tapi juga dia berperilaku supaya disangka memang seorang Gus. Gus itu kan anak kiai sehingga mesti duwe karomah-karomah ngono kae. Dadi ana sing nganti nek pengajian ki mencolot nganggo sikil siji kae ceklek. Kaya nah, itu supaya dia khoriqul adha itu di luar kebiasaan. Terus orang kuwi pancen rada wali wonge. Ki majedhup kuwi. Aku nek kepengin diarani wali gampang. Mangano lewat irung. Kopi yang ngono kae. Syukur mangan lewat silit engko nisinge lewat cangkem. Wis piye wis. Ben diarani wali apa piye. Nah, saya ini alhamdulillah kan tidak cocok untuk apa saja. Teman-teman Grab ya. Anda kan ke acara ini kan orang mergo aku kiai ulama apa-apa to ya. Ora sama sekali. Dan aku duduk kabeh kuwi dan aku ya ora cocok karo kabeh kuwi. Terus aku ya ora setuju karo kabeh kuwi asline gitu loh. Jadi kalau pakai mas, kalau pakai terminologi yang ada di Makiyah itu gini. Jadi nek Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu gelarnya atau kategorinya atau nomenklaturnya adalah mulkan nabiyah. Jadi rojo sing nabi. Nek Kanjeng Nabi Muhammad itu abdan nabiyah. Kayak wong biasa ning nabi. Anek dapurmu karo aku kan arep apa? Mulkan nabiyah raja nembahmu po? Nabi sapa? Ya kami wong biasa, kita hanya hamba. Kita hanya hamba yang menghamba. Kalau bahasa Arabnya abdan abdiyah. Dan Anda semua kan yang mengabdan abdiyah itu aku barangki ngopo toh. Jadi aku randuwe hak untuk sombong nang kue. Tidak boleh ada perasaan saya lebih tinggi dari kamu, lebih baik dari kamu, lebih soleh dari kamu. Tidak punya hak sekali sedikit pun. Bahkan saya tidak pernah ngakuin bahwa saya pernah berprestasi, Mas. Saya menulis di yang sekarang di web itu sampai 177 hari ini. Itu kan juga saya tidak pernah mengakui itu karya saya. Ora mungkin aku nduwe karya, mungkin Gusti Allah ora kerso aku ya ora iso. Jadi itu semua aslinya itu copyright-nya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu aslinya. Meskipun nanti untuk tatanan hukumnya ya tetap harus ada administrasi yang resmi. Jadi misalnya kayak tadi pembukaannya kayak kan tadi judulnya Parados yang teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng itu nek di copyright kan itu karya Kiai Kanjeng asli dan itu lahirnya dari Nevi ya. Saronnya itu jadi pencipta notasi saron itu selalu Pak Nevi ini, Mas. Dek iso nyetake saron Kiai Kanjeng aneh-aneh kayak barku gundul teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng kirat itu namanya fatona. Jadi kecerdasan alamiah itu lahir atau itu dimiliki oleh Pak Nevi. Nevi ini wali kita. Nek coro jadab-jadaban iki wali, Mas. Jadi majedhup itu orang yang oleh Allah diangkat naik satu derajat, nah, Mas. Mas Nevi itu orang yang diangkat oleh Allah ke satu derajat. Artinya ngene, Mas. Nek kowe ora iso mangan tisu, Mas Nevi iso sayur tisu iso. Itu salah satu jadabnya. Jadi biyen tau lara gula meh terus dikandani karo Zaki ning Pare-Pare kono kita makan di sebuah restoran di pebukitan terus ana wit-witan menjulur-julur masuk keran terus Zaki bilang, "Mas, iki iso marekke gula lho." Itu Nevi langsung dipokak pange, Mas, ceklak dipangan kok, Mas. Aku lah karomah to ki, Mas. Jadi kita itu asik-asik saja hidup itu harus tulus tapi harus beneran nek yo nek ora nek kacang yo kacang nek legi-legi ojo kue dadi ojo dadi gulot ya sing pedes ojo lombok sing pahit kan gitu kan nek gula yo kue kudu legi nek uyah yo kudu asin begitulah manusia itu yang namanya kudus itu yang namanya kekudusan nah di Kiai Kanjeng ini kan semua nomor-nomornya tadi itu kan balungan saronnya itu Pak Nevi. Meskipun ada juga karya-karya yang lain, tapi kan asal-usulnya orang Pak Nevi ya orang lahir Kiai Kanjeng. Nah, Pak Nevi itu kan punya kuima Mas. Kayak nek kiai mencolot-mencolot ngaji. Itu kan nek iki ora ning asli pancen ngono kuwi, pancen dhek asli majedhup ngoten niku. Lah piye dhek Kanjeng sok nek diundang ten pundi-pundi Mas? Sok-sok dinepke ning Balai RK, sok-sok ning hotel cilik, ning losmen, sok-sok ning hotel mewah. Nah, suatu hari kita di Sheraton, Mas. Ngerti ta Sheraton kurung tau nginep to? Dapur muwek ya. Kita nginep Sheraton, Pak Nevi dapat kamar VIP to. Terus pokoknya dia langsung kudu ngising, langsung ndoprok. Ternyata kuwi dudu nggon ngising. Pinggon nguyuh ana dua macam, Mas. Siji nggo nguyuh, siji ngising. Pak Nevi terlanjur. Ning nggon nguyuh kuwi, tapi kan orang yang diwalikan oleh Allah kan pasti orang yang secara manusia dia bertanggung jawab. Pak Nevi begitu ngetik liru diangkut, Mas. Dijupoi nganggo tangan tengen. Jadi sejak itu 2 tahun semua Kiai Kanjeng tidak mau salaman sama dia karena membayangkan aku kita itu punya gitu-gitu banyak sekali, Mas, di Kiai Kanjeng itu, Mas. Dan kita senang karena mereka alamiah. Jangan ngono kuwi wong e, ngono kuwi Nevi. Jadi kita itu tidak artificial, tidak nyari-nyari ora pencitraan rapi wis ngono kuwi, bocah-bocah ngono kuwi asli. Musike wis musik yo barat, yo timur, yo Jawa, yo barat, yo Arab campur dadi siji. Lho kan kata Allah kan la syarqiyati wala gharbiyah. Ya kadu zaitu hayudi wala lam tamsasunar. Nurun ala nur kan rumusnya untuk supaya Anda mendapatkan cahaya dan dicahayai Allah sehingga Anda bisa mencahayai alam semesta dan manusia. Kan syaratnya harus tidak barat, tidak timur. La syarqiyah wala gharbiyah. Nah, Kiai Kanjeng iki mau nek kowe ngrungokke iki mau iki diarani Jawa ya iya wong Gundul Pacul ning diarani Jawa ya ora ana duduke wong pengnotasine kaya ngono dan ritmenya itu rock banget kok. Jadi ki barat po timur? Ya barat ya timur ngono Mas. Dari Kiai Kanjeng itu sama dengan buku saya itu di Gramedia itu kan angel Mas. Diseleki buku agama ora cocok, seleki ilmu sosial ora cocok, sastra ora cocok, budaya ora cocok. Akhirnya kudu gawe rak dhewe. Kan akan berakibat pada pendapatan dan profesi Mas. Jadi Kiai Kanjeng disebut band ya ora iso, disebut musik dangdut ya ora iso. Ning membawakan dangdut ya oke gitu ya. Habis ini dangdut ya kunjal siji ya. Ya. Habis ini ya. Jadi jane menungsa iki apa ta Mas? Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Allah menjadikan manusia bermacam-macam, ada barat, timur, ada Eropa, Asia, ada berjenis-jenis suku-suku bangsa dan segala macam apa perbedaan genetik DNA-nya antropologinya semua berbeda-beda tujuannya li ta'arofu supaya kamu serawung gaduk saling mencintai satu sama lain dan Kiai Kanjeng mempraktekkan semua kecenderungan musik dunia itu bisa kita ramu menjadi satu kesatuan dan itu yang kita bawa ke seluruh negara-negara, ada 26 negara yang Kiai Kanjeng kunjungi dan pidatonya wali kota Teramo Italia sama pidatonya Perdana Menteri Inggris sebelum yang Gordon Brown waktu itu pidatonya sama. Jadi dunia ini seharusnya berpikir seperti Kiai Kanjeng. Menunggu lho carane ngolah urip ki. Ojo, iki Islam, iki Kristen, iki Jawa, iki Sunda. Mbok aja ngono iki ganteng iki ora ngono aja ngono-ngono kuwi lho iki merongos iki ayu ning gusine biru iki awake lencir ning sikile jebebeh ana ngono panjur ras rabi ah nek menungsa bersikap kaya ngono kuwi kan nah Kiai Kanjeng ini kan contoh bahwa semua itu nyawiji. Nyawiji itu bahasa Islamnya bahasa Arabnya tauhid wahada yuwahidu tauhidan nyawiji. Jadi katanya Wiji itu yang pernah bin Rendra almarhum itu menangis terseduh-seduh di ruangan ini pada suatu hari, pada suatu malam jam-jam sekian kira-kira disaksikan oleh teman-teman Kiai Kanjeng. Karena Rendra itu sangat terharu dengan katanya Wiji itu ternyata tauhid. Tauhid itu ternyata nyawiji. Kalau katanya Wiji kuwi nek kanggone wong Jawa kuwi, lho ya urip ya kudu nyawiji. Kowe karo bojomu, kowe karo tanggamu, rakyat karo presidennya, presiden karo rakyate, kabeh kudu nyawiji. Jadi kata nyawiji itu sangat magis, sangat menyentuh hati kan gitu. Nah, nek sesuai dengan janji saya sebelum kita meneruskan dengan kita napak tilas hal-hal yang menyangkut rezeki ya Mas ya. Ya supaya Anda, supaya ikhtiar Anda ini Allah itu orang ngenteni sesuk Mas. Kowe gawe judul iki wis dianggap ikhtiar kok Mas. Iki kowe wis ditambah rezekimu Mas. Dan rezeki kan ora kudu duit ya Mas. Bojomu biasanya nek kowe bali ora pati yo mesem, engko kowe bali mesem Mas. Ora ming mesem langsung dibukake kowe. Lawang, itu utak dewe sing kotoran gitu. Dibuka ke lawang dan seterusnya. Jadi rezeki itu bermacam-macam dan tidak pernah Allah berhenti memberikan rezeki, Pak Polisi ya. Tidak pernah. Darah kita itu mengalir terus, kan berarti terus menerus rezeki Allah. Wong saya itu kan ada sumbatan-sumbatan wis tuwa kaya aku iki kan terus iso stroke, iso macam-macam, iso asam urat, iso pil, iso macam-macam. Itu kan Allah memberi rezeki kepada kita tuh tidak pernah terus. Tidak, hidup itu tidak pernah sekarang tuh tidak pernah, Mas. Aku kan, Mas. Kue urip saiki apa kemarin apa masa datang? Hidupmu itu di yang lalu, apa yang akan datang atau sekarang? Sekarang. Sekarang itu kapan? Kapan sekarang itu? Maksudnya nih, jenengmu siapa? Harjono. Ketika gue ngomong jo, hari wis masa silam wis saiki. Harjono. Ketika aku ngomong no, harjone wis berlalu apa masih? Sudah berlalu, jadi sebenarnya jarak antara masa kini dengan masa silam dan masa depan itu kan sangat tipis dan makanya urip ki mili, Mas. Jadi kue kan mili to bener, Mas. Kue mili to ning kutha iki ning Jogja. Mili. Karena surga itu nanti nek kue pinter mili, kue mlebu swarga. Maksud iki kue pinter urip ning swarga. Nek kue biasa merentah-merentah ning swarga merentah sapa ndasmu? Ning kono kowe ora perlu dadi kepala kantor, ora perlu nyambut gawe, ora perlu pengajian. Mungkin ora perlu sholat bareng. Aku ora ngerti ya, ora ngerti ya. Ning kan ora mungkin kowe nyambut gawe ning swarga. Ning swarga isuk-isuk sholat subuh terus adus terus lari pagi terus nge-grab. Ora mungkin to ya. Golek orderan malaikat jin gitu, tapi terus ya. Bulono wewe gombel bareng ning kono piye ngono. Jadi kan di surga, jadi surga adalah Anda harus pikir di surga itu adalah manusia melakukan banyak hal yang di sini tidak dilakukan. Jadi saya ini nak pingin faham surga didik ya. Sing kira-kira orang mungkin kita dening surga apa wae? Nyambut gawe, golek penggawean, ngitung sedina iki cukup apa ora, ya toh? Wis memenuhi kuota keluarga belum? Memenuhi kuota kantor belum? Orang mikir kuwi. Makanya kita sinau bareng ini ketok enak sinau bareng ini kan kita kan bukan kita kan menikmati kehidupan atau menikmati anugerah Allah. Ketok ning swarga ya iso ta Mas sinau bareng Mas. Kita pokoknya menikmati tahadus menikmati iso ketoke gitu loh. Selawatan, nembang. Entuk ora kira-kira ning swarga nembang. Engko ana ustaz teko. Heh, Arab jangan Jawa. Ngono engko. Bisa ya Mas ya? Gusti Allah wong Jawa apa wong Arab toh? Banyak pernyataan atau pemahaman yang memprasangkakan di belakangnya seolah Allah itu orang Arab. Sehingga dia berpihak kepada Arab dan Jawa itu dianggap di luar Allah kan gitu. Aku takon, kok ono dadi wong Jawa ki sing gawe sapa? Allah, orang Jawa adalah orang yang bertemu dengan alam tertentu, hawa tertentu, mekanisme tertentu yang keseluruhannya secara antropologis dan genetis disebut menjadi orang Jawa yang berbeda dengan orang Korea, orang Cina, orang Eropa kan begitu. Nah, berarti kan proses yang menciptakannya kan Allah sendiri. Jadi Jawa itu ciptaan Allah atau bukan? Iya no. Jadi Islam itu harus Arab atau boleh Jawa? Bahwa kita sholat pakai bahasa Arab, nah aku mengkak golek ngene lho. Allah menggari ngapalke kalimat Arab sedidik wae kok angel wong kowe iki driji dikeki 5. Nek kowe nek wis ora apa kowe sembayang sedina ping 3 wae drijimu tak jupuk 2. Oke. Transaksi. Wong kowe driji tak kek 5 sembayang ping 5 kok angel men kowe gitu lho. Wong meng ngapalke cara Arab kok angel. Wong kowe bahasa Inggris yo gelem ngapalke yo gelem sinau. Mosok meng ngapalke Al-Fatihah wa gelem. Kalau saya melihat kenapa sholat harus bahasa Arab itu karena yaitu itu ujian untuk saya membuktikan cinta saya. Wong aku meng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bil amin kan gampang banget toh. Ora perlu gawe kuku. Kowe wis digaweke kuku. Rumah sami iso apa kowe gawe kuku? Nek kowe sing gawe driji mosok kaya ngene iki. Iki ada fungsi nek ora fungsine dhewe-dhewe nek ikine kudu jempol niki Mas. Ikine kudu jentik. Dan ora iso iki kok walik Mas. Jempole selek kene, jentike selek kene utawa panjangnya 5 jari ini kan sebuah konsep kreatif yang luar biasa yang manusia belum tentu bisa membikin. Jadi nek kowe ndelok film-film alien kae, makhluk-makhluk yang dibikin di film itu kan yang meniru-niru menungso to. Jadi nek hantu ki pokoke kupinge di dawake, terus siunge di dawake, mengono tok. Tetapi kan ide dasarnya tetap idenya Allah yang bikin manusia itu. Karena manusia sendiri dibikin berdasarkan apa namanya dirinya Allah sendiri. Jadi Allah itu maha pencipta ide, maha pemegang copyright dari apa saja. Dan manusia niru wae ra iso, epigon aja enggak bisa. Saiki sing kaya apa ana film sing alien teko kae, kan kuwi aliene kan kaya tuyul kaya Mas. Ndase gede, gundul, cilik tangane. Kaya tuyul to Mas. Lah saiki semua film-film barat kuwi ana Aquaman. Nah Aquaman ini yang Jawa siapa Mas? Antaseno. Ya toh. Nek ono menek Antarejo, anek Superman, Gatotkaca. Jadi sebenarnya Anda kalau mau secara ilmiah melacak dari mana itu NASA atau Hollywood itu mendapatkan ide-ide semacam itu. Sebenarnya kepustakaan yang berlangsung di dunia ini dulu yang paling kaya itu dari kebudayaan apa? Dari peradaban apa? Nah itu semua sekarang kan meremehkan Mas, tidak karena enggak ngerti aslinya. Kira pokoknya sing hebat barat. Sehingga ketika kita menjadi negara Indonesia, kita tidak mau jadi Indonesia. Indonesia itu terusnya Jawa apa itu Mas? Mas, kita merdeka 45. Jadi sebelum merdeka dan sesudah merdeka kan kudu podo toh zatnya orangnya kan sama. Jadi misalnya nek kelopo Mas, nek seko bluluk kan mesti jadi cengkir, nek seko cengkir mesti jadi gedegan, nek berdegan kan jur jadi kelopo kan gitu. Nah Indonesia ini kan dulunya sebelum 45 itu apa Mas? Bluluk iki apa, cengkir iki apa? Kan ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Aceh, ada Bugis, ada seluruh Indonesia, ada Halmahera, ada itu urusannya dengan konstitusinya, pemilihan tanah, filosofinya, dan semuanya. Ada Majapahit, ada Mataram, ada Demak, ada segala macam. Tiba-tiba menjadi Republik Indonesia. Jadi itu ibarat bluluk, cengkir, degan, tiba-tiba jadi duren. Menurut Mas? Ya, Mas. Jadi kita itu sekarang tidak akan pernah mencapai supremasi di dunia. Kita tidak akan unggul padahal bahannya kita wadah top. Tanah airnya paling subur, manusianya paling tangguh. Wong Jawa ki ora iso kok apa-apa ki, dijajah Londo telung abad setengah ki sing kejajah Londone. Sing kangen saiki lak Londo, Mas. Ora ana wong Jawa kangen Londo, sing ana ki wong Londo kangen Jawa. Jadi mereka di sana gawe gethuk, gawe apa? Pasar malam, gawe armarem sak piturute. Karena mereka kangen sampai hari ini, mereka masih rindu sama kita. Jadi mereka memperkosa wong Jawa kok, wong Jawa kok diperkosa. Kowe wis kesel wong Jawane takon niki sampun ta niku. Mergo dhewe ora apa-apa wong Jawa. Wong Jawa itu takon Mas, ini rata-rata sehari itu sebulan berapa Mas? Pendapatan sebulan rata-rata. 3-4 juta. Nganti apa luwe Mas? Ora nganti. Oke. Oke, 2,5 juta gitu ya, upamanya ya. Ya, ora nganti juga. Ojo pesimis banget to kowe iki wah. Wis 2 juta ya, 2 juta ya. Oke. Aku saiki takon. Kowe karo anakmu karo bojomu 2 juta cukup ora? Selama ini. Apa? Oh, iya iya. Urung duwe bojo. Di kowe meng nguyah-nguyuh tok bendina. Suwe-suwe ku protes lho kuwi barangmu. Mas, kok meng nguyah-nguyuh tok to kula niki? Aku lan iki nggih sakit liyane ngono kuwi piye Mas? Kok monofungsi kan kula niki multifungsi ya Mas ngono kuwi. Ya ora apa-apa wis. Ini pertanyaan untuk umum aja. Jadi 2 juta cukup ya Mas, keluarga kecil ya. Nek 1,5 juta cukup ora? 1 juta. 750. Itu guru-guru TKI ono sing 200.000 sesasi lho Mas. Guru-guru SD yang belum itu ada loh yang satu seket sesasi kono. Yuli vokalis Kiai Kanjeng itu punya apa ngurusi MTQ, oh MTQ apa? TPQ di Mentura di Jombang sana. Guru-gurunya sangat banyak, semalam saya ketemu mereka. Dan mereka seger-seger, makmur-makmur, padahal yang mengerongatus sewu, telungatus sewu sesasi, mas. Emang Jawa cukup, mas. Karena bar cukup, ini orang yang jenis dicukup-cukup. Ya, mas? Ya. Telungatus cukup. Gih, cekap. Ini nadane berubah. Nek, petangatus. Ap, cekap. Telungatus, telungatus. Ya, dicekap-cekap. Ini kan, orang Jawa itu punya keluwesan mental yang luar biasa. Dan kan rezeki Allah tidak terbatas juga, karena mereka lho nek didelok-delok gajine pegawai negeri ya rano sing cukup, mas, ya tidak ada yang cukup sebenarnya. Kalau mau pakai GNP ya, pakai apa, kalau hitungan devisa apa namanya konsumsi, produksi konsumsi ya rata cukup, mas. Tapi kan cukup praktik selama ini, karena satu, karena keluasan mental kita, nomor dua karena ekonomi rakyat tuh dijamin oleh Allah. Jadi mbuh piye carane ono wae lak ngono, mas. Ono wae. Gajine kapolsek jane ya ora cukup, nek arep dituruti ya ora cukup. Ora cukup. Mulane sok-sok ning dalan golek. Tetapi kan prakteknya cukup. Karena ada satu faktor dari keluasan mental kita, nomor dua ada yang namanya yarzukhu min haitsu la yahtasib. Jadi kurang piye kuwi Gusti Allah iki. Do habis ini kita jelaskan yang ayat At-Talaq 2 dan 3 yang sangat akurat mengenai rezeki Allah. Tapi aku njaluk satu lagu, mas. Jenengan yang nontoke mau lagu barat, rock, blues, dangdut. Do dangdut, oke. Okay. Dangdute. Dangdut Kanjeng apa dangdut liyane? Berarti Pak Muzamil ya. Kita ngikut mau lagu dangdut atau rock atau apapun dengan satu syarat, mas. Asal yang nyanyi jangan Kiai Muzamil. Kiai Muzamil tuh, mas, nyanyinya, nyanyi lagu wajib aja salah kok. Lagu, ada lagu dangdut nyanyikan oleh orang Madura, pak. Ayo ambil suara. Asyik. Asyik kuntum bunga. Oh, Madura dia kali ya. Lewang lagu wajib aja dipelesetkan kan. 16 Agustus tahun 45. Kene wis nesu to. Loh kok 16 besoknya hari kemerdekaan asu wong Madura ngene to. Aku Madura. Coba. Yo sekarang sebuah lagu Rindu Wajahmu. Mu-nya di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nyanyi kayak apapun kita tetap gandolan dan tetap terikat dalam dialektika kemesraan dan syafaat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagu ciptaan secara musikal Cacet Pak Is Marwanto almarhum yang dulu nyuling itu. Sekarang ada Pak Is muda namanya Novan Munir ya. Wajahnya juga mirip-mirip Pak Is. 10 tahun lagi jadi Pak Is betul udah. Syairnya saya, Rindu Wajahmu, yang menyanyikan dulu adalah almarhum Zainul Arifin Mojokerto yang dulu vokalis Kiai Kanjeng sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Sing nyanyi malam Jumat jenazah orang tua kita datang ke rumah itu Zainul. Nah, oke. Inilah Rindu Wajahmu dinyanyikan oleh Imam Fatawi. Ini ponakannya Oma Irama, cuma tidak diakui. Wahai kekasih. kata-katamu, wahai Muhammad. Kita mulai sinau lagi. Kita akan sedikit main quiz online nih ya, karena ada hadiahnya. Buat teman-teman yang nyimak acara ini online ataupun offline yang ada di sini bisa main. Caranya adalah langsung di hadiahnya adalah 450.000 untuk 3 orang pemenang. Berarti satu pemenangnya adalah 150.000 saldo OVO nanti ya, yang bisa digunakan untuk di aplikasi Grab-nya. Caranya gampang, langsung sekarang ketik di webnya, di web browsernya, yaitu joinmyquiz.com, joinmyquiz.com ya. Langsung, jangan lupa tulis nama dan underscore nomor handphonenya, ya. Diparingi nomor handphone, kersane nanti bisa dihubungi saat jadi pemenang. Lalu masukkan kode 223224, ya. Masukin kode 223224. Jangan lupa tulis nama, maksudnya saya Binto underscore nomor HP saya sekian gitu. Ya jangan lupa dikasih nomor handphone. Supaya nanti kita tracingnya enak yang juara. Kan ingatan, kersane itu biar tambah semangat gitu malam ini, biar agak melek. Oke, lanjut. Quiznya apakah sudah mulai? Mulai masuk di layar, ya. mulai masuk di layar, monggo. Langsung join, tulis nama, jangan lupa nomor handphonenya ya. Langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah di layar nanti ya, di layar handphonenya, langsung aja. Oke. Dan juga penonton yang ada di sini, rekan-rekan mitra, jangan lupa maskernya tetap dipakai ya. Protokol udah dipakai semua kok sebenarnya, tapi sip, jangan dilepas. Oke, sudah mulai banyak yang masuk ke quiz online-nya. Sudah dimulai kah? Sudah ya, langsung dijawab saja pertanyaannya. Siapa yang cepat menjawab dan benar, itu dia yang akan nanti akan mendapatkan pemenang. Mendapatkan hadiah. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kuisnya mulai secara online. Iya, langsung silahkan dijawab pertanyaannya yang sudah ada di layarnya. Nah, itu nampak nama-nama klasemennya. Oke. Jadi sambil nanti menjawab nih ya. Ini bisa juga untuk yang ada di rumah untuk ikut quiz kita secara online, dan juga yang ada di sini secara offline hadir di sini juga bisa mengikuti quiznya. Jangan lupa yang offline dipakai maskernya. Nah, jangan masker penggoang ya. Malah ditemplok kerain. Kau pun gak masker. Terus kelambatan covid. Glowing malahan. Yo. Ya, masih berlangsung. Oke, dan nanti pemenang akan dihubungi oleh panitia aja gitu. Sesuai nanti yang peringkat teratas, yang menjawab paling cepat. Yang ikut kuis ada 300 orang, dapat infonya ya. Sudah masuk sampai 300 orang, luar biasa. Oh, top, top. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pemenangnya gitu, oke? Siap. Oke, masih terus berjalan kuisnya. Segio. Ana sing ngene ya, gawe kuis online ngoten nggih sakit ya. Gawe sayembara lomba niku udah enggak perlu kumpul-kumpul tapi udah bisa secara online gitu. Luar biasa. Ya, sudah sepertinya ya. Oh, belum. Oke. Oh ya, saya ingetin lagi ada program sedekah dari Bank BPD DIY ya yang akan disalurkan melalui Masjid Agung Al Ikhlas. Bisa scan QR code-nya di layar di sebelah sana, pojok bawah itu, pojok kanan kiri bawah ya, kanan bawah. Itu ada QR code, silahkan di scan. Yang pengen berbagi sedekah gitu kan, bingung mau kemana, mungkin takut salah sedekah gitu mungkin. Penyalur, ceritanya begitu Pak. Jadi bisa disalurkan melalui QR code yang ada di layar. Langsung saja di scan melalui HP-nya. Transfer via online, gitu. Oke, kita tutup untuk kuisnya di hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa hitungannya mulai 5 ya? 5 ngatuh, sofir, pendrodo, menantang gue, bibirku gitu loh. Yuk, sudah selesai? Oke. Ya, nanti pemenang akan dihubungi oleh panitia karena sudah menyertakan nomor telepon tentunya. Dan langsung saja kita kembali lagi ke Mbah Nun. Monggo, Mas Binto. Nelinje. Kalau di Ma'iyah ini di Katipirone ada dua macam masker. Je. Ada masker jasmani, ada masker rohani. Je. Kalau pakai terminologi prokes, ada protaf. Je. Kan sejak kecil kita diajari sehat walafiat. Sekarang hanya ada protokol kesehatan, tidak ada protokol keafiatan. Nah, kalau sehat itu jasad atau fisikmu, kalau afiat itu seluruh hidupmu. Ya rohaniah, ya psikologis, ya pelindungan Tuhan, dan seterusnya. Kalau, ya, karena yang berkuasa atas hidup kita ini bukan COVID, Mas. Tidak ada innal COVID-a ala gulisa ingkodir, yang ada adalah innalloha ala gulisa ingkodir. Jadi memang COVID harus kita antisipasi, kita harus pakai prokes, tapi jangan lupa prokaf juga, jadi protokol keafiatan. Jadi tetap saja orang itu tergantung kepada kemauan Tuhan. Kamu pakai, tidak pakai apa-apa juga bisa tidak kena, bisa kena. Anda pakai masker juga bisa kena, bisa tidak kena. Sama-sama. Jadi semua itu sangat relatif. Yang pasti hanyalah kehendak Tuhan. Nah maka kita isone ming dipin-dipin dempel-dempel ndungsel-ndungsel kepada Allah kan. Terus. Nah, jadi ada namanya protokol keafiatan. Jadi masker ini kita menyebutnya hijab, Mas. Kita menyebut ini hijab. Ada tiga tan. Ini masker, ada ide ini tadah iler, ada ide ini adalah hijab. Hijab itu segala sesuatu yang menabiri atau melindungi kita dari bahaya. Misalnya sekarang kan kalau hijab itu kan di Jakarta artinya adalah jilbab. Di Al-Qur'an setahu itu saya itu namanya jilbab kan hijab. Kalau hijab itu sangat luas penggunaannya. Tabir itu apa saja? Jadi karokmu ya hijab, lukmu ya hijab, kaosmu ya hijab, apa namanya? Rumah sakit itu ya hijab, semua itu hijab. Jadi kalau ngomong yang dikerudungkan di kepala wanita itu ya jilbab bukan hijab. Itu pun kalau memang ngeyel hijab ya mbok sekalian berbahasa Arab, wong hijab itu bahasa Arab. Seharusnya kalau laki-laki hajib, orang yang memakai hijab. Kalau wanita hajibah, orang yang memakai hijab. Yang sekarang kan hijaber. Hijaber itu campuran antara kosakata bahasa Arab dengan tata bahasa Inggris. Nek subjek dikasih er gitu. Iki nemburi aswer. Iki aswer. Apa meneh? Kirier. Kadaler ya toh? Bajingers. Bajingers ya. Oke. Itu pertama. Jadi saya ingatkan bahwa yang berkuasa atas hidup Anda itu bukan COVID, itu bahaya yang mengancam, tetapi dia bukan penguasa. Yang berkuasa atas hidup kita itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ini bukan sok agamis. Di seluruh dunia dari WHO sampai semua pemerintah-pemerintah negara di seluruh dunia kan tidak ada Tuhan dalam pikiran mereka. Jadi yang melindungi itu ya ide-ide medis saja. Tapi tidak ada tawakal, tidak ada takwa, tidak ada khifdullah, tidak ada apa ya hafid ifatna, tidak ada. Jadi Tuhan itu tidak ada dunia sekarang ini. Dan saya tidak masalah, saya tidak bantah, saya tidak berontak. Sakarepmu, ning kowe aja ngelarang aku nggawe protokol keafiatan. Karena saya sehat atau tidak sehat itu bukan karya saya sehat atau tidak sehat karya Allah. Jadi saya sehat, ning aku rawani ngomong aku sehat. Ora aku lagi disehatke karo Gusti Allah. Durung dikei loro, durung di Allah belum mengizinkan virus itu mampir nang saya gitu. Dan mungkin Allah membuat badan saya itu tidak disukai oleh virus misalnya gitu ya. Tapi saya tidak berani mengatakan aku sehat. Yang berhak mengatakan aku sehat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jaga betul Mas Binto. Kita jaga betul. Jadi saya tidak berani mentidakkan Allah. Karena tidak ada presiden pidato mengenai Covid menyebut Tuhan itu tidak ada. Tidak ada sidang kabinet, tidak ada rapat departemen kesehatan yang satgas Covid sekarang tidak ada menyebut perlindungan Allah. Tidak ada kok. Ayo saiki do anu do ndonga kabeh sak Indonesia. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, ora tau ono Mas. Karena Allah tidak ada dalam pikirannya negara-negara seluruh dunia. Allah itu tidak ada. Aku ora masalah, ora apa-apa hak kamu. Kafir kabeh ora apa-apa. Kafir, jan kafir ora apa-apa. Ning aku ora, demekso aku nek aku ora. Gitu loh. Jadi saya Mas bukan berontak. Saya radikal terhadap diri saya sendiri dan kamu jangan radikal kepada saya. Kalau saya gini ya kamu harus menerima karena saya juga menerima kamu kafir saya tidak masalah kok. Dan kamu tidak saya kafir-kafirkan. Kafir itu kosakata dari Allah bukan kosakata dari saya. Ya Pak Muzamil ya. Kafir itu artinya sesuatu yang menutupi. Di cover bed. Cover bed itu kain yang menutupi kasur. Itu cover bed. Itu dari kosakata Arab, kafir. Jadi cover itu adalah sesuatu yang menutupi, covering. Cover version itu rekaman untuk menutupi lagu aslinya, namanya cover version gitu ya. Aku ora masalah kuwi. Jadi saya juga tidak akan membantah pemerintah WHO dan semua. Cuman saya jangan dipaksa untuk tidak pakai protokol keafiatan. Nek arep bukti-buktian aku tetap luwih sehat karo kowe kabeh. Gitu ya. Aku ora duyuk-duyuk, aku ora lara apa-apa, aku ora asam urat, aku ora gula, ora kabeh. Ning itu bukan saya, itu adalah kehendak Allah. Itu yang saya jaga. Jadi jangan pernah berpikir Anda sehat karena yang punya hak untuk menentukan Anda sehat apa tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Kanca-kanca ya. Ini di makiyah kita tekankan sekali, ojo GR sama sekali. Ojo ning ya ngene Mas. Nek kowe ora beriman kowe minder, nek kowe beriman kowe iso GR. Hati-hati, iman juga harus ada ukurannya. Ini misalnya kowe karena beriman kamu tawakal terus nanti itu ranggu masker ditegur Pak Kapolsek. Kok ranggu masker harus tawakal, Pak? Ya rasa ngunu kuwi. Rasa ngunu kuwi gitu loh. Artinya kita harus punya empan papan dan proporsi bahasa dan budaya di antara kita kan gitu. Oke, ini yang pertama soal protaf ya, protokol keafiatan. Yang kedua, ini beliau Pak Kapolsek ini baru 2 minggu tugas sebagai kepala Pak. Nyusul Pak, ngajin Pak, supaya jelas posisinya Pak. Ya. Kasat Bibas Mbah Nun. Nggih. Kasat Bibas Polres Bantul. Oh, kepala Satgas Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resort Kabupaten Bantul, gitu ya. Beliau baru bertugas 2 minggu ini, beliau asli Kulon Progo, dan beliau sangat senang kesini karena ada musik. Apa itu? Polisi ning diseret karo rasa musik. Nah, terus tadi sudah saya kasih tahu, ini ada keroncongan di sini kopi setiap Jumat malam, terus ada latihan ke Kanjeng seminggu 2 kali, terus ada menjelang senja sebelum buka itu hari Selasa dan Kamis. Nah, itu berarti kan Pak, kalau saya iso nyanyi tau kui? Mungkin berarti pinter nyanyi tau kui? Logikanya kan ngunuh kita. Iya tak? Nah sekarang Mas Imam tolong rembuk sama beliau. Lagu apa yang beliau akan nyanyikan, Kiai Kanjeng dengan senang hati akan melayani beliau, mengiringi. Ngunuh baik. Apa penyanyi kui meng penyanyi? Penyanyi adalah semua orang yang bernyanyi, betul enggak? Ora ketang kowe ijen ning kamar mandi, kowe ya penyanyi, wong kowe wong sing nyanyi kan. Nah, selama ini kan penyanyi di monopoli oleh sejumlah orang yang profesinya bernyanyi. Padahal setiap orang adalah penyanyi, betul enggak, Mas? Makanya sama dengan Islam itu dudu wae ulama karo kiai, Islam iki wae wong kabeh, Quran iki wae wong kabeh. Maka Allah bertanggung jawab sapa wae iso mengakses Al-Qur'an. Begitu. Amonggo Pak Don. Jadi nyanyi apa Pak? Pop lama oke. Okay. Ebit GAD oke. Okay. Bruri oke. Okay. Apa wae? Apa? Dikancani Don ini gini. Oh iya. Don gini Don, gini Don. Mas Binto. Ini salah satu cara kita untuk menikmati ya. Di sini tidak ada penyanyi adalah penyanyi karena semua orang punya hak dan mungkin juga memang semua orang punya kemampuan bernyanyi meskipun kadarnya berbeda-beda. Jadi saya sangat senang ini kalau Pak Kapolsek, Bapak Kepala Bimbingan Masyarakat Kasat Binmas Polres Bantul ini kerso dan bermurah hati untuk ikut bernyanyi, bisa sendiri bisa ditemani Mas Doni, pokoknya kita seneng-seneng Mas. Ning swarga ngene iki iso Mas. Ning nek kowe dodolan pasar Beringharjo kan ning swarga ora ono. Kowe pilkada ora ono ning swarga. Nek ngene iki ono insyaallah, muga-muga ya. Logikanya kan ya, logis nalare kan ono ngene iki. Meskipun nanti beliau di surga tidak sebagai petugas kepolisian, tapi sebagai saudara kita kira gitu ya Mas. Amin ya, ngoten nggih. Po, ele wis. Wis iso-iso nek iki Kanjeng Mas. Perkenankanlah penyanyi, bukan penyanyi ini. Dalam tidur, di dalam doa, di dalam mimpi, kita bersama, kita bersatu, bergandeng tangan. Alam nyata apa yang terjadi. saja. Yeah. Aku maaf bukan benar. Aku takon ning jawabe terus terang yo. Apik endi beliau sama imam? Beliau to. Ya apik Pak, apik polisi timbangane Kiai Kanjeng to. Ning aja kaget Kiai Kanjeng iki jan ben rada edan dadi mbok ana bengok bareng tengah dalan mau wis ben wae lah iki jan. Oke. Iya. Di Pak, di sini kita ini tulus-tulus sajalah. Pokoknya kita bloko-bloko saja tidak ada masalah. Kita juga taat pada protokol itu karena kita itu mesake Pak polisi nganti kene ra taat kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita itu toleran kepada peraturan pemerintah yang dilaksanakan kepolisian dan Satgas Covid. Maka kita juga tidak sembrono, kita juga tapi jangan lupa kita juga enggak ada kok yang mau kena Covid yang enggak ada. Tidak ada. Jadi kita semua juga pasti punya kewaspadaan, kehati-hatian, makanya sampai kita lahirkan ada protokol keafiatan tadi gitu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng siap dengan semua hal yang menggembirakan kita bersama, tapi sekarang jadwalnya adalah tanya jawab. Ya. Oke, untuk rekan-rekan yang ada di sini terutama kita ada tanya jawab, kalau yang pengen nanya nanya ke Mbah Nun, kami persilahkan, monggo. Dan nanti untuk yang nanya seputar tema hari ini, malam ini ya, akan ada hadiah, ada oli dan juga Fastron dari Bingkisan ya, ada merchandise. Monggo, yang mau nanya kira-kira berkenaan dengan hari ini sebelah mana? Satu. Tunjuk tangan. Sebelah kiri. Dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Empat. Ya. Tiga. Saya punya juga tiga. Lima mas. Lima. Tolong distribusi mikrofonnya, John. John. Halo, oh ya, distribusi mikrofonnya, tolong. Ya. Monggo mas, ditepangakan asmanipun sinten saking pundi. Diusahakan pertanyaannya ringkas ya. Ringkas, padat, jelas, dan jelas-jelas gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ganjar, saya mitra GrabCar dari SGC7. Diulang mas namanya. Ganjar. Mas Ganjar. Ganjar. Oh yeah. Ganjar, tak pikir gatel. Ganjar bawah dan saya asalnya dari Kepra GrabCar dari SGC 07. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Grab, Mas Anjar, Mas Ancal, Mas Bento, Pak Asep, Pak Aga, Pak Yoga dan semuanya dari manajemen Grab. Saya ucapkan terima kasih, saya anggap ini sebagai upaya untuk nyawiji antara manajemen Grab dengan Grab. Terima kasih. Sekali lagi sebelum bertanya mohon maaf sekali saya rasa saya merasa ada kewajiban untuk mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada Mbah Nun dan Kiai Kanjeng karena Mbah Nun dan Kiai Kanjeng termasuk bagi saya pribadi sangat merubah jalan kehidupan saya. Tanya izinkan saya bercerita bahwa 2011 itu saya mengalami kejatuhan mental yang sangat dahsyat. 2011 itu saya bulan November ditinggal meninggal oleh bapak saya kehilangan arah. Lalu saya berkenalan dengan modal meminjam buku teman saya, judulnya Pun Berpuasa karya Mbah Nun. Saya membaca buku itu, Mbah terima kasih banyak, itu alhamdulillah mengubah jalan hidup saya. Terus secara bertahap semenjak 2011, 2013 saya mulai mengikuti Ma'iyah di TK alhamdulillah mencopot syafaat ya minimal tiap 2 bulan sekali. Sehingga saya 2020 kemarin bulan Februari memutuskan untuk pindah dari Gombong ke Bangun Jiwo dengan tujuan ingin menghadiri secara rutin mencopot syafaat tiap tanggal 17 belajar bareng sama Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Sayangnya kok pandemi enggak ada lagi sampai sekarang. Kemarin saya berkecil hati baru saya ngobrol sama Mas Lambang, kok enggak ada lagi nih ya. Alhamdulillah kok dapat undangan dari Grab, semacam keajaiban itu buat saya ya Mas. Biasanya saya datang itu enggak pernah bisa datang. Kulit Mas untuk datang itu bisa dapat duduk di depan berhadapan dengan Kiai Kanjeng dan Mbah Nun itu sangat sulit. Alhamdulillah. Saya pasti nontonnya pasti di belakang layar. Intinya dari saya ucapan terima kasih untuk hadiah saya lemparkan untuk teman saya yang mengenalkan saya dengan Mbah Nun. Mas Lambang aja yang bertanya, nanti hadiahnya buat Mas Lambang aja. Dari saya, gak ada pertanyaan, hanya ucapan terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iya, tetap dikasih. Diangkat. Pamerin dulu. Ya, dikasih. Oh, iya. Sip, oke Mas Ganjar ya. Lanjut. Tadi siapa yang mau? Iya, co, nganu meneh tapi nanya ya. Oh, niku. Pak ya kenal. Ya, monggo Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya teman-teman, saya berdiri. Alhamdulillah hari ini prolognya sudah dibuka dengan sangat luar biasa. Saya juga ikut respect Mas. Alhamdulillah menyelenggarakan sebuah acara yang menurut saya juga sangat luar biasa. Beliau hadir memberikan banyak masukan yang terkesan dengan bahasa yang menurut kami akar rumput sekali Mbah Nun, mudah dipahami oleh teman-teman dari berbagai aspek dan latar belakang yang mereka. Kurang lebihnya kembali ke tema pertanyaan kami Mitra Grab itu, kalau sehari-hari ya Mbah Nun, sering merasakan sebuah pertanyaan besar tentang hari ini kita akan dapat berapa orderan, kan begitu nggih. Itu sesuatu yang ya hari-hari kita bicarakan gitu, selalu kita diskusikan, bahkan sampai terkadang muncul riset-riset tertentu, mitos-mitos tertentu yang kemudian seolah-olah itu dibenarkan. Jadi kalau mau dapat sekian orderan harus ini dan ini dilakukan. Itu konsep-konsep ini mungkin nanti bisa dipertegas oleh Mbah Nun dalam kaitannya dengan tema. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah kami beberapa komunitas sering menggunakan istilah akar rumput, yaitu tim syukur Mbah. Cuman mesti banyak ya driver di sini yang paham dengan tim syukur ya. Ya, artinya apa kuwi Mas tim syukur, kan gitu. Artinya kami benar-benar noting tulus fact di lapangan tanpa meributkan banyak hal yang menyerainya. Tetapi terkadang kami juga resah karena banyak hal yang ternyata tidak sesuai ekspektasi kami sebagai mitra, sudut pandang kami. Kan begitu. Nah, hari ini saya berharap di sini kita akan menemukan sebuah garis di mana kemudian itu nanti bisa menjadi etos kerja kami, semangat kerja kami, dan juga bisa menjadi jembatan antara kami dengan aplikasi kami, supaya segala sesuatunya kemudian menjadi nyawiji, seperti nyawa yang ingin disampaikan di pengajian hari ini. Dan hasilnya itu nanti bisa dirasakan baik sebelum pandemi, setelah pandemi, atau setelah pandemi ini nanti berakhir. Karena kami masih sangat berharap sektor ekonomi di lingkup kami, utamanya anak sekolah dan semua hal yang bersangkutan dengan pekerjaan kami ini bisa kembali normal kembali. Dan banyak hal yang nantinya bisa dikembangkan dengan kondisi perbaikan-perbaikan yang terjadi di lapangan, kan gitu. Nah, apakah sikap seperti ini tim syukur itu yang biasa kami gunakan istilah itu, kemudian bagaimana kemudian bisa kami teruskan kepada keseluruhan sendi-sendi keseharian kita dalam mensikapi profesi kami ini Bapak, supaya teman-teman juga tidak hilang arah dan tidak kehilangan semangat, karena itu sangat berpengaruh ya dengan hasil akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Siap, semoga bisa Mas difahami. Yeah. Terima kasih waktunya. Yeah. Lumayan. Lumayan tuh. Monggo, Pak Dan. Saya kira Anda bikin tim syukur itu betul-betul merupakan fakta bahwa Allah itu ngasih hidayah kepada teman-temannya. Karena rumusnya mendapatkan laba dalam tata nilai yang Allah berikan kepada manusia adalah lain syakartum zamil yun sewun ikum ikum lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur itu kan lawannya kufur Mas. Jadi nek sampean itu syakir, ada tim syakirin. Tim syakirin orang-orang yang bersyukur, itu berarti kebalikannya adalah kalau Anda kufur atau mengingkari. Jadi tim syukur itu nomor satu pekerjaannya menurut saya adalah tiap hari itu waspada terhadap apa yang harus disyukuri. Sak ngelih-ngelihmu kan tetap luweh okes yang kudu kok syukuri. Kan itu Mas, jadi yo awakmu, getihmu, dodomu, kesehatanmu, keluargamu, itu kan kalau didaftarkan tetap nomor siji bersyukur. Wong sembarang gari penak kok. Itu kan. Memang kadang-kadang yang membuat kita itu jauh dari rasa syukur kan karena kita sendiri punya target. Nah, target ini tidak salah. Target ini kan memang salah satu pedoman untuk bekerja. Ya. Tetapi sebagai manusia, Anda targetnya adalah, jadi ini bukan soal nek perusahaan kan target itu ilmu, Mas. Aku dodolan semene, aku promosi neng-neng, aku kira-kira untuk pendapatan neng-neng-neng. Itu semua ilmu. Tapi kalau takwa itu kan bukan soal ilmu, tapi soal iman, Mas. Jadi sampean selalu harus kedua-duanya itu didorokan dalam hidup kita. Ya ilmu, ya iman, ya iman, ya ilmu, ya iman. Itu kudunya wiji. Jadi jangan berilmu tanpa iman, dan jangan beriman tanpa ilmu, kan begitu. Di Allah sudah menjamin la in syakartum la azidannakum, asal Anda bersyukur, kalau engkau bersyukur aku akan tambah. Lah wis cetho Mas, tambah. Nek kowe kufur tak siksa kowe, tak siksa, kan begitu. Jadi itu kan rumusnya sangat cetho. Jadi Mas sekarang tinggal sekarang urusan target tadi itu Mas. Nek Jawa kan sumeleh. Wis pokoke pira wae Gusti Allah maringi tak syukuri, kan gitu. Tetapi kan itu tidak bisa berlaku untuk perusahaan. Perusahaan kan harus punya target dan seterusnya itu ya. Dan itu tidak salah. Tetapi Anda sebagai manusia, kan Anda ini orang yang wong grep, yang yang menungso, Thomas. Nah, nek menungso kan hubungannya karo Gusti Allah, nek grep hubungannya karo perusahaan. Jadi itu kita kedua-duanya harus bisa mengawinkan tiap hari, dialektika antara iman dan ilmu itu tiap hari. Gitu ya. Terus, kedua gini Mas. Aku seneng banget loh, ini ada tim syukur ini. Mas, sak dunyo grep orang-orang nggawe acara ngene iki, Mas. Sak dunyo, Mas. Sebab di luar negeri ndak ada bentuknya. Karena di luar negeri itu agomo adalah agomo, kebudayaan adalah kebudayaan, negara adalah negara. Neng mak iya kan ora. Neng kene iki ya ana agomo, ya ana Gusti Allah, ya ana nyambut gawe, ya ana dialektika sosial, ya ana silaturahmi horizontal, ya ana semua. Semua nyawiji kalau dalam cara berpikir kita bersama di sini. Jadi tidak mungkin ada acara grab seperti ini di Perth atau di Sydney atau di Melbourne atau di New York atau dimanapun ya. Tapi ini bisa berlangsung di Indonesia karena kita punya bentuk ma'iya. Job kan nggak mungkin. Nek neng Amerika kan apa acara neng gereja dengan grab? Kan ora iso Mas. Apa neng kuil Buddha Hindu kan ya ora iso. Apa pengajian Islam ya ora mudeng kayak wong Islam neng Amerika ora mudeng ma'iya ngene iki. Nah di ma'iyah itu kan kita diulek kabeh Mas, dari siji, terus, jadi, dan itu tidak hanya urusan nafkah dan ekonomi keluarga, itu urusan musik juga kita nyawiji Mas. Orang iso aku yang ngarani musik ke kanjeng religius, ki musik religi ya iya, musik pop ya iya, musik rock ya iya, gamelan ya iya, karawitan ya iya, Jawa ya iya. Karena urip ngono kuwi Mas, kowe iki ya, kowe kan wong akeh ta Mas, kowe mitra Grab, kowe pekerja sosial, kowe juga penjamin ekonomi keluarga, kowe yo wong ning kampungmu. Jadi kita itu kan punya banyak identitas. Kowe yo hamba Allah. Nah, di Ma'iyah ini kita tidak pernah mengizinkan kita itu terfokus hanya kepada satu fungsi. Kita itu multifungsi, semua manusia multifungsi. Semuanya multifungsi. Wong dirijiwe multifungsi kok gitu loh. Jadi kita punya kesadaran namanya kalau di Quran kafah gitu ya. Jadi kesadaran komprehensif nyawiji. Sing cocok ya kata nyawiji kuwi. Dan itu rano bahasa Inggris. Rano bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya tauhid kuwi. Ini kan rada serem nek tauhid. Nek nyawiji kan rada selem ning ati kan gitu kan. Nyawiji. Itu yang bikin renderan nangis itu kata nyawiji itu. Terus nomor dua. Allah iki lak njaluke ora akeh to Mas. Bayangkan itu Pak Muzamil nyun sewun. Mayyatakillah yaj'allahu makhraja. Mayyatakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Juz 28 kira-kira. Surat At-Talaq ya. Di ujungnya ayat yang kedua terusnya di ayat yang ketiga. Itu ada rumus bab rezeki ya. Gusti Allah menjaluk tuku rezeki ne Gusti Allah, mata uangnya itu hanya takwa. Takwa iki pokoke kowe waspada terus, aja nganti lali nek ana Gusti Allah lho, rumangsamu Gusti Allah ora berfungsi po. Nek ora kowe carane nggawe taimu dhewe lek ra iso to. Ya itu kan peran Allah luar biasa. Ya. Wong kita itu sakit aja dikasih tanda kok. Nek kowe ngeluh berarti ana apa? Nek kowe wetengmu ning Jawa luwih detail Mas, weteng lara iki nek bahasa Inggris ming apa ya? Iya, jadi Neng Jawa kan ono mules, ono sebah, ono senep, ono bededeg, ono macam-macam. Dan itu kan tidak mudah memperkenalkan kepada anakmu toh. Nek ngene iki bededeg, ngene iki mules, ngene iki melilit, nek ngene iki ngene. Kan di Jawa itu sangat lengkap. Itulah sebabnya peradaban seluruh dunia itu nilap Jawa. Jadi Jawa itu tidak dianggap sama sekali kan. Dan justru karena itu saya sangat belajar kepada Jawa. Sebab jangkep mas. Loro sirah we ono mumet, ono ngelu, ono liyeng, ono macam-macam mas. Dan itu kan sosialisasinya kepada anak kita kan angel to mas. Piye carane nduduhi cah cilik ngunukui senep le, ngunukui sebah le, kan ora iso mas. Itu kan si anak harus melakukan sosialisasi secara mandiri kepada kiri kanannya, bapak ibunya, dan seterusnya. Jadi itu namanya peradaban. Kalau lewat pendidikan, sekolah kan raiso mas. Orang-orang kok sekolah ngurusi, apakah sebah itu kan raiso mas. Jadi Jawa itu begitu rupa peradaban. Karena peradaban itu adalah pendidikan yang dilangsungkan secara langsung dan otomatis dialektis dalam kehidupan nyata. Dan dari situlah orang Jawa itu mengenali kehidupan. Tiba wenek Jawa ki ono ngeblak, ono njungkel, ono ngelimpang, apa? Jongor, kejelungup, nyungsep. Itu kan rumah kamu gampang pengandani anakmu. Itu yang makanya mari peradaban kita bangun, kita pelihara terus supaya setiap manusia, anak-anak kita itu belajar dari peradaban sehari-harinya, tidak hanya dari pendidikan formal. Sebab pendidikan formal ora mudeng, mas. Ambok kue kepala rumah sakit JIH apa sarjito kon jelas ke senep ki bedane karo melilit apa. Angel, mas. Ambok profesor doktor sopo kan ora iso, mas. Bet. Nek jowo ono njelungup, coba nek bahasa Arab kan sakoto, jatuh. Yaskutu, ya ta? Apalagi, Pak? Iya. Aing bayang kabuh anu apa? Jelungup gitu lho. Jelungup, ya. Iya. Oh ning Jawa ono matine nyelorot bareng, mas. Ning desa ki ono jenenge sapa to jenenge lali aku. Sapi'i apa sapa ono lho. Sapi'i mate'e nyelorot. Nek iki arek cilik-cilik dolinan nyelorot artine dianggut bendusa iki ucul, mas. Njur nyelorot ngono kae. Nah, itu kan apa namanya keasikan-keasikan budaya kita yang sekarang sudah makin hilang gitu lho, mas. Jadi kita kalau bisa perjuangan hidup itu orang menggon golek pangan, mas, tapi juga membangun dan memelihara peradaban. Misalnya peradaban mengaji, peradaban guyon, peradaban misalnya saiki sidik-sidik buli, sidik-sidik KDRT, sidik-sidik nah, kita kan di KDRT bapak kita dari dulu kan ono sing dianjup-anjup ning jeding gitu. Nek meng diselentik we kan sehari-hari to. Nek biyen nang sekolah kan dikon ngene mas didelok kukune nek ora diketok kanggo. Nah kalau sekarang kan itu kan melanggar HAM itu mas. Dadi kemenyek kebudayaan modern kemenyek taek lah. Ngono ae KDRT rek. Gitu loh. Mereka ndak bisa membedakan memukul sama nabok kok mas. Nek nabok itu menurut saya karena kasih sayang mas. Nek Jawa Timur diketes itu mengene kita nek nabok iki pak ngene iki mas. Nek nonyo itu baru kriminal gitu kan. Nek nabok ora kriminal. Nek guru kan ora mungkin nonyo mas. Guru kan nambune kan pas diketes ngene kita. Tak ketes kan karek gitu. Nah itu sekarang enggak bisa lagi orang membedakan itu karena kita itu tidak pernah meneruskan kebudayaan nenek moyang kita sendiri karena kita tiba-tiba menjadi orang barat. Tiba-tiba seluruhnya menjadi orang barat. Itu kita merdeka, kita bukan orang Indonesia lagi. Kita bukan terusnya orang Jawa, orang Sunda, orang Bali, orang Madura, Bugis, Batak, Tolaki, dan seterusnya. Kita tiba-tiba menjadi manusia. Kemarin Mas Manu Jayatmaja menjelaskan, sintaksisnya memang berbeda kok. Bahasa Inggris itu memang berbeda. Coba bahasa Inggris ini yuk. A, B, C, D, E, F, G. G, G ya mas ya. Berarti G ya, G lo ya, G ya. Terus kayak ono O karo D. Unine apa mas? G, O, D. Unine apa? Lo jare G kok God. Kudune jot to. Piye to ya? Ora cetha bahasa Inggris ki. Sintaksis barat itu tidak cetha. Dan itu ada banyak sekali peluang-peluang untuk manipulasi dan manipulasi psikologi dan pemaknaan akhirnya gitu loh. Sebab nek Jawa ki cetha Mas, nek wedi dudu wedi. Nek pentil dudu pentil. Lah kuwi hati-hati ya, nek pentil dudu pentil, nek tongkol dudu itu kita semua berdasarkan apa? Bunyi dan kasus dialektika mulut, lidah dan seterusnya. Itu cetha gitu loh. Nah, kita itu tiba menjadi merdeka, bahkan ada salah seorang teman dari Kadipiran mengatakan sebenarnya kita tidak pernah dijajah Belanda selama 350 tahun itu kita bukan jajah Belanda, kita hanya ditipu secara ekonomi. Ming dikempongi, ming diapusi karo VOC melalui raja-raja dan sultan-sultan terus rakyat dipeksa kan gitu. Nah, penjajahan itu dimulai resmi itu tahun 1945 bulan Agustus tanggal 17. Itu dunia barat sudah ngerti persis bagaimana menjajah bangsa Indonesia. Maka penjajahan itu berlangsung mulai kemerdekaan, yang kita sebut kemerdekaan 45 itu dimulailah penjajahan global atas Indonesia. Gitu ya. Saya tidak mengatakan Grab ini yang dari luar negeri ini adalah penjajahan, enggak. Kan Anda ngerti Mas, ini penjajahan sing piye. Karena sekarang itu kita menurut Anda dijajah apa tidak? Kita sangat dijajah secara epistemologi, secara filologis, secara sintaksis, secara macam-macam tadi itu. Wong ora cetha kok, wong G-O-D kok God, kudune jot, kan gitu. Kan gitu. Dan itu banyak kasus Mas, Anda urut aja bahasa Inggris, A, B, C, D. Gue W, Raisa kok Mas, ngerti ini W. W, lo kok W? Kok double ya si G apa no? Dolek no kok double U, gitu ya tau gue. Aku orang nyek bahasa Inggris ini, banyak ngunukui. Juga sekarang ada pemain MMA, juara kelas berat UFC namanya, orang dari Kamerun namanya Nganu. Nek wong Jawa kan gampang nganu Mas, sama ngaeng itu kan kalau di awal kan nganu, ngopo, nguno, ngunu gitu ya. Itu namanya N-G-A-N-O-U. Orang barat semua membacanya N-G-A-N-U. Jadi nek ring itu renge, ngunu, opie. Racetha kok Mas, kayak racetha. Nah kita mengikuti itu sejak tahun 45. Termasuk Quran kita transliterasi membingungkan semuanya. Gitu loh. Karena kita itu golek juragan wis salah juragan kok Mas. Wis nduk, wis ming budak milih juragan wis ra iso kan gitu. Jadi kita itu oleh karena itu kita mencoba menemukan kembali kemandirian kita. Nah, kembali kepada urusan Quran tadi kan kita itu ming dikongkon takwa. Saya menerjemahkan secara sengaja dan saya sudah konfirmasi kepada Cawat dan Muzamil dan Marjamaah yang lainnya. Takwa itu artinya waspada menurut anak aku. Jadi kowe kudu waspada ana Allah lho, ana jin lho, ana setan lho, ana yuwas-yuwis judurinas lho, ana wong liya lho, ana tanggamu, ana anakmu, ana bapakmu, ana ibumu lho. Jangan tidak waspada kowe duwe driji lho, drijimu lima lho, kowe duwe getih lho, kowe duwe ati lho, kowe duwe jantung lho. Jadi kita selalu waspada, makanya adzikru wa taqwa itu eling lan waspada, adzikru wa taqwa. Kita harus eling terus ben waspada, kowe kudu waspada ben eling. Adzikru wa taqwa, iling ben waspada, waspada ben iling. Itu dialektikanya, siklusnya seperti itu. Nah, saya senang dengan syukur tadi karena Allah sendiri menjanjikan wa mayyatakillah ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kowe setor nang Gusti Allah, mbayar iki nganggo takwa. Takwa itu pokoknya kowe kelingan terus nek ana Gusti Allah lho. Saiki Covid iki memapar kowe apa ora iki ora mung keputusan Covid lho. Covid duwe ati ora Mas? Duwe kehendak ora? Itu kan sunatullah, itu kan alam ya, itu kan apa hukum alam saja ya. Maka kita pakai masker karena kita tahu ada lalu lintas terus dan seterusnya, itu kan hukum alam. Tapi alam itu kan tidak bisa menciptakan hukumnya sendiri Mas. Moso ono terembesi gawe terembesi, moso ono jeruk menciptakan jeruk, kan ora ono Mas. Alam ini kalau di dalam dunia sekuler kan tidak ada penciptanya, tidak. Jadi Anda baca, Anda lo nonton TV misalnya National Geographic, Net Geowild atau segala macam itu kan sangat indah, sangat bagus, tapi kan Tuhan tidak pernah ada. Tidak pernah kok dibilang ini ciptaan Tuhan, luar biasa menciptakan apa fauna dan flora yang penuh keindahan. Kan tidak tahu Mas, jadi Tuhan itu tidak ada. Nah kita tidak mentidakkan Tuhan, kita tidak akan mengkufurkan Tuhan, kita tidak akan nutupin adanya Tuhan dan fungsi Tuhan. Itu yang saya sebut tadi protokol keafiatan. Nah jadi Anda hanya dengan bekal waspada, Allah itu menjanjikan dua. Nek kowe duwe masalah dikei jalan keluar. Ya Mas ya. Kita punya ya ja'allahu Makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makhrajan itu jalan keluar. Yeah. Makhraj, solusi. Jadi kalau Anda bertakwa tok lho wis Mas. Pokoke kelingan tok kowe pas padha tok kuwi dikai solusi. Dan rata-rata Anda punya masalah apapun tetap akan ada jalan keluar dan jangan khawatir mesti ono Mas. Menggari kowe sabar karo salat ora kan gitu. Semakin kita khusyuk sholatnya dan semakin kita mendalam kesabarannya dan konstan kesabarannya, maka makhrajannya akan segera, akan juga berbanding lurus dengan kadar sholat dan sabarnya kan itu. Terus kuwi kene mung dijaluk takwa dikae loro siji ya ja'alahu makhrajan, nomor dua yarzukhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita cuman bondo takwa Gusti Allah kae loro siji nek kuwi duwe masalah dikae jalan keluar. Kowe ra duwe bojo kae bojo ya ta. Kowe duwe utang bungkus apa sing nulung ana wae. Nek diitung-itung ya ora cukup ki grab ping 2 juta 3 juta ra. Ning tetep ana wae rezeki sing marake kowe tetep seger urip kan gitu kan. Jadi min haitsul itu artinya dari wilayah yang manusia tidak bisa menghitungnya. Kira-kira gitu ya Pak Muzamil. Min haitsul tasib. Jadi Allah ngasih kene Gusti Allah niki kula setor takwa terus Allah ngekeki loro. Jalan keluar dari masalahmu, nomor dua, rizki yang tidak terduga. Sopo sing ora tau ngalami rizki tak terduga, oh no way Thomas. Saya tuh bergaul sama wong cilik di mana-mana itu, laporan utamanya itu Mas. Tapi ya alhamdulillah enten mawon Cak. Gitu, alhamdulillah oh no way rezeki. Dan itu, nek dihitung kan tidak bisa. GNP-nya negara itu ngitung min haitsulah tasib. Anda lihat sekarang dari sini ke kasihan sana kan wis kaya seturan Mas. Ukeh banget wong ubet wong usaha macam-macam itu. Sama seturan itu kan jadi kota satelit tersendiri dari Yogyakarta ya. Itu kan luar biasa wong. Jadi itu semua putaran ekonomi rakyat kecil itu tidak terhitung oleh ekonomi nasional. Dan yang memimpin Indonesia itu stabil karena wong cilik iki amal soleh terus terus iguh terus apa jenenge ikhtiar terus orang entek-entek ikhtiare. Itulah. Dan munculnya Grab online itu kan yang namanya fatonah kalau dari sifat Nabi Pak. Itu kecerdasan yang dikasihkan kepada Allah, kepada seseorang atau suatu kelompok, sehingga Anda sekarang mendapat kemudahan online itu. Gitu kan. Dan itu pasti memang ada ongkosnya semua, dari misalnya ojek zaman biyen sing offline, karo ojek online kan ya ono kerengane, ono cemburu-cemburuane, kan. Sama dengan becak pakai motor apa tidak kan itu kan tetap ono ya makanya itu kita selalu punya kebijaksanaan untuk supaya kita bisa mentransformasi dengan segala ongkosnya itu secara selancar mungkin kan gitu. Jadi itu janji Allah takwa dapat solusi dan dapat rezeki tak terduga. Terus wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Oke. Jadi satu mata uang kita satu takwa, nomor dua tawakal. Apa Pak? Kalau tawakal itu apa Pak? Menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala. Mewakilkan. Iya. Kowe kan ora iso nentokke sedina iki kowe entuk order piro. Nah itu tawakalkan kepada Allah. Jadi kowe berangkat nge-grab ki ya bakunya ya bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dimis ngono berangkate rutin ngono kuwi. Terus karena Anda tawakal kepada Allah, Allah bertanggung jawab terhadap sikap tawakalmu itu sehingga Allah akan hasbuh. Gusti Allah dadi manajermu. Kowe dina iki cukup semene, sesuk kowe takake semono, sok ben kowe mung semono, itu semua sama Allah di manage. Wallahu hasbuh. Iya, wa hasbuh. Jadi Allah itu menjadi akuntanmu, menjadi dan Allah sangat punya kemampuan untuk jangankan cah grab, cacing ning jerone geni di pusat gunung itu sama Allah dipelihara hidupnya kok. Jadi Allah itu maha akuntan, Allah itu maha manajer, yang gitu kira-kira. Terus yang terakhir, nek kue tawakal ora meng kue di manajeri Allah. Jadi saiki kue tetap bendina hatinya itu apa ngepakke ning jero pikiran bahwa manajermu Allah loh ya. Manajer teknisku itu adalah kantor Grab, tapi manajer uripku itu Allah loh Mas. Kowe kudu mensyahadati itu tiap hari dalam hatimu. Nek ora lah Kiai Kanjeng iki urip 30 tahun ini rumangsamu manajere sapa? Ini kan tidak menjalankan syariat perusahaan Mas Kiai Kanjeng. kabeh musik, kabeh grup musik, apa band, apa grup dangdut, apa semua kan ada manajemen profesionalnya. Kayak Kanjeng kan tidak, Mas. Promosi ora, menawarkan diri ora. Apa? Apa meneh? Ora. Jadi Kayak Kanjeng itu tidak mempromosikan diri, tidak juga jelas nek misalnya honore iki piro sekali pentas ya ora tidak ada ketentuan resmi. Semua itu harus hasil silaturahmi dan perundingan satu sama. Nah, Kiai Kanjeng iki urip 30 tahun. Ini Pak Nevi. Itu bersama saya sudah sejak 1976 kowe urung lahir, Le. Sampean lahir ya. 76 iki Nevi iki. Wis tuwa iki, tahun 76 wis main musik karo aku ning Bolvat UGM kono kae. Kemudian di Karta Pustaka, di Gelanggang Mahasiswa, sak piturute. Ini sudah, nah Kiai Kanjeng ini rata-rata kan 30 tahun, Mas, sudah dengan saya ya. Dan itu kan tidak ada perusahaannya, Mas. Orang-orang kok perusahaan Kiai Kanjeng, terus mengiklankan Kiai Kanjeng ke perusahaan-perusahaan, ya orang-orang. Tidak ada, kita tidak menjalankan syariat perusahaan. Kita hanya percaya kepada Wahwa hasbu, terus innallaha balighu amri, itu artinya apa? Ya Allah akan menyampaikan urusannya. Hi itu ilaman, hi itu kan nya, ya. Nya itu balik ke siapa? Allah apa manusia yang diurusi Allah? Allah. Ya. Ya. Nah, jadikanlah hidupmu dan keluargamu itu menjadi urusan Allah. Batin neng atimu ki kok pake bahwa aku gaenane Allah, dadi rumah tanggaku ya urusane Allah. Sing penting aku berbagi tugas karo Allah, aku nyambut gawe. Aku gelem nandur-nandur, aku gelem setia, aku gelem jujur. Terus Allah sing manajerku, Allah sing direkturku, kan begitu Pak ya. Dan Allah yang membuat kita mencapai apa yang kita butuhkan. Orang kita mengeroh juta yang tetap cukup gitu ya. Dan upomo pendapatannya lebih rendah dari itu, mbuh piye carane Allah punya min khaitul ahtasib, yarjuku min khaitul ahtasib. Allah tetap memberi rezeki kepadamu melalui jalan yang kita tidak bisa menghitungnya. Kan wis beres ta uripe menungso iki. Beres dengan 4. Beres. Sudah beres semua tadi itu. Pak Muzamil ini disebut kiai besar ya, ndak terlalu besar badannya, tinggi ya ndak ya toh. Tapi Pak Muzamil ini menjalankan itu. Jadi teko Madura nang Bantul ki sangu lemah, Mas. Lemahnya sapa? Jadi beliau itu yakin bahwa Saifona Khalil di Bangkalan itu punya karomah dan disayang oleh Allah. Maka sebelum dia ke Bantul, njupuk lemah, Mas, diwadahi plastik kae. Njur digonang Bantul, dirabekke karo lemah sing ning Bantul kuwi, terus gawe pesantren. Kuwi klenek apa ra kuwi? Bid'ah ra kuwi? Kan Kanjeng Nabi ora tau nglakoni ngono kuwi. Tapi kan dudu bid'ah. Kan husnudzon, betul enggak? Husnudzon itu sangka baik kita kepada berkah Allah, gitu. Nah, Pak Muzamil mantap hatinya dengan ngawin ke lemah Bangkalan Sayyidina Khalil karo lemah Bantul itu njur gawe pesantren. Ya terus Allah memberkahi pesantrennya dari gede dan seterusnya. Itu semua kan bukan perjalanan sebuah perusahaan. Itu bukan, kan perjalanan bukan. Dari mayatakillah, pamayatawakalah Allah tadi itu kan. Perjalanan jadi, keyakinan kepada Allah SWT. Iya, Kiai Kanjeng ini kalau Anda tanya sama mereka, Pak Nevi itu rumusnya yang siji. Pokoknya aku ngene iki diperjalankan oleh Allah. Ngono rumusnya. Wis aku nuduk para nuduk, aku payu para payu, disewa para disewa, kui aku yang diperjalankan oleh Allah. Dan mereka itu sangat yakin bahwa matiku, uripku, kan kita kan tiap hari kan sudah menegaskan inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin, tidak yang lain-lain. Betul lillahi rabbil alamin. Jadi mereka itu menjalankan, Mas. Iki ya wis ndek putu bareng, Mas. Nevi ndek putu ya, Nevi. Nevi putu, Pak Bobi ndek putu, Jijit ndek putu, Rung. Meh ya. Imam. Aja meneh putu anak wae lagi wingi kok. Dan terbukti loh, imam yang tidak kondusif untuk wanita manapun itu dikasih istri cantik oleh Allah. Karena Allah bertanggung jawab min khaitul layak tasib sama baligu amrih tadi itu. Jadi karena menurut Pak Muzamil innallaha balighu amri itu artinya sesungguhnya Allah menyampaikan urusannya atau menjadikan sesuatu itu tercapai. Saya tanya sama Pak Muzamil itu khas apa? Amrihi itu kan hi-nya itu nya, nya-nya itu balik ke Allah, balik ke manusia yang berikhtiar. Menurut Pak Muzamil dari Allah. Kalau gitu metodenya gampang, jadikanlah urusanmu jadi urusan Allah. lah gampang toh. Jadi ya kowe bendina matur ngono kuwi. Lah kula niki urip nek mboten jenengan sing nguripke lah nggih mboten saged. Urip kula niki saged rabi nek menjeneng senes jenengan sing maringi bojo lah mboten rabi. Nah sedaya kula niki nyambut damel kula kerja saya setiap hari itu kalau tidak karena Allah sendiri yang menyampaikan menuju penghasilan dan sukses kan ya juga tidak tercapai. Maka jadikanlah urusanmu dan hidupmu itu menjadi urusan Allah. Kan begitu ya? Misalnya. Betul, betul ya. Sangat mudah kok, Quran itu sangat mudah. Makanya sebelum sholat kita selalu menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kuwi wis cetha banget. Mudah-mudahan jawaban saya tidak terlalu dakik-dakik ya. Wong kuwi nyoto ning uripmu kok. Sing penting kowe iki nyetel awakmu iki bener, atimu bener, pikiranmu bener gitu loh. Aja pisan-pisan ngarani nek kowe karo apa wae sing kuwi nduwe wekmu. Misalnya gitu ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa tulisan saya itu karya saya. Memang tanggung jawab teknis daya dan profesionalnya itu harus karya Emma Hanun Najib gitu ya. Itu teknis. Tapi hakikate ora, hakikate iki duwekku. Ora mungkin aku iso nulis kaya ngono. Wong aku ngomong ngene iki Mas aku bingung dhewe. Jadi ketika cangkemku arep muniki ning pikiranku wis ana to Mas. Njur dibunyikan oleh mulut saya dan saya sendiri ndak paham kok ana kuwi to ya. Janjane sing ngomong ki sapa to ya. Jadi saya itu tidak yakin bahwa saya mampu ngomong seperti ini. Itu semua pasti Allah. Nah, metodenya dan apa namanya? Metode maupun eskalasi terjadinya itu bagaimana itu kan Allah yang tahu. Kita hanya meraba-raba gitu. Jadi oke teman sekalian kira-kira mudah-mudahan tidak terlalu mudah ya. Jadi pokoknya yang penting kue Pak Muzamil tolong ada satu ayat lagi atau hadis suci ya. Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya menurut sangkaan hambaku kepadaku gitu ya. Jadi makanya tadi saya sarankan pokoknya dadekke uripmu iki urusane Gusti Allah. Maka Allah jadi pengurus dan direkturmu dan akuntanmu. Beres toh. Carane piye? Ya kowe aja nglakoni apa-apa sing Gusti Allah ora seneng, sing ora nesu kan gitu. Wis pokoke iki wek-weke Gusti Allah ya kek-kek Gusti Allah, ini urusan Allah. Dan supaya itu menjadi zon Anda. Karena Allah tadi mengatakan di sebuah hadis suci, Allah itu berlaku berdasarkan konsepmu. Nek kowe iki ngarani uripmu iku wekmu dhewe, ya kono urusan dhewe. Nek kowe ngarani uripmu iku wekku, Allah ngurus. Cetha ya Mas ya? Nek kowe ngarani kuwi wekmu kabeh. Rumah sangu bojomu wekmu ya dudu Mas. Drijimu ya dudu drijimu. Kan tadi kita sudah ngatakan wong alismu wae, brengosmu wae kowe ora tau iso ngitung kok Mas. Ora tau iso ngitung. Apa meneh ni sore. Jadi sering saya itu Pak Muzamil saya mohon maaf kadang-kadang agak saru ya. Lho kowe iki ndelok barangmu nek ora bersyukur ya kebuangan utekmu. Kowe nek ora dindek karo Gusti Allah terus piye kowe? Jadi alhamdulillah kali Gusti Allah dindek ming 12 cm, 15 cm, asing 30 cm mudharo dhewe. Kalau nek Allah tidak mengizinkan berhentinya pertumbuhan itu terus kowe piye? Kowe arep maiyahan data eret-eret. Engko kelindes becak, kelindes truk cak pitur terus piye? Terus kowe mlaku nang dindi mlebu mal terus piye? Ya nek ming 3 meter iso kok obet-obet ning bisa kok obat-obat ning pinggangmu karo kok kecantol kene lepoke kambing terus metu sidik ning kene iki gitu ya. Ya. Aning nek 5 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter terus piye kuwi? Terus kene matanya di mana? Apa ya kudu ana bolongan sing dawane 30 meter kan ya ora iso to ya. Eh? Lah itu aja itu kan bahan bersyukur yang luar biasa ya Allah. Matur nuwun iki jenengan ndek nek mboten dindek pertumbuhane niki lak kula repot kali repot niki tuku kathok wae angel banget kan gitu. Itu aja sudah bersyukur kok Mas. Mohon maaf ini bukan soal saru ya Mas, bukan soal ndelotok ya. Keterlaluan kalau Anda melihat badan Anda waktu bercermin, waktu mandi, waktu apapun terus Anda itu tidak menghasilkan rasa syukur ya kebangetan utekmu iki ora duwe sebab akibat ora duwe dialektika. Jadi itu kita belajar kalau dari Khulafaur Rasyidin nyun sewu saya agak mewacanakan. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu manusia yang untuk menemukan rasa syukur itu dia menghayati kebudayaan, menghayati dialektika, silaturahmi, hubungan ABC itu terus dia menemukan rasa syukur ya Allah, Rabbana makhlaqa hadza batila top, Gusti Allah top itu. Itu karena dia menghayati budayaning menungso, budayaning menungso. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu, dia memerlukan peristiwa-peristiwa radikal. Terus baru menemukan, ya Allah ampuh tenan Gusti Allah. Itu kan. Nek Sayyidina Utsman bin Affan itu, dia jenis psikologinya itu nimbang-nimbang. Nek tak delok-delok, tak ukur-ukur, tak timbang-timbang, kata, ya tetap syukur saya kepada Allah lebih banyak, kan gitu ya. Itu namanya manusia imbangan. Nek Sayyidina Ali ini, ora perlu nganggo proses apa-apa. Tidak, Sayyidina Ali tidak bisa melihat apapun kecuali bersyukur kepada Allah. Lalu senak toh mas. Kue adus ndelok raimu ya Allah. Kue wis bersyukur. Ndelok untu bersyukur mas. Ndelok, jadi tidak bisa melihat apapun kecuali menghasilkan rasa. Nek kue iso ngono kue wis orang nganggo ilmu, ora sekolah, ora apa-apa mas. Pokoknya kue ketemu apa wae, ndelok apa wae, krungu apa wae menghasilkan rasa syukur. Itu yang namanya tim syukur toh mas. Itu ya mas ya. Ini kelihatannya sederhana tapi jan-jane ngono iki iso dilakoni mas. Dan kami hidup bertahan sampai 30 tahun lebih dengan Kiai Kanjeng itu ya meng jaminan saka ngono kuwi mas. Karena kita tidak profesional sama sekali. Kalau memakai apa sistem keusahaan kan kita tidak bisa disebut profesional. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sampean mendapat manfaat dari jawaban tadi. Terus ini sekarang ada tanya jawab online ya. Oke. Ada yang dari Zoom nih secara online pengen nanya langsung ke Mbak Nun. Silahkan ditampilkan di layar. Teman-teman. Nah ini ada Mas Setiawan. Halo Mas Setiawan. Terus Mas Nun. Oke monggo silahkan open mic, dibuka mic-nya. Bicara. Silahkan. Perkenalkan diri lalu silahkan bertanya singkat saja. Monggo Mas Setiawan. Halo. Sudah masuk audio saya. Sampun, sudah dengar jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ayahanda saya Mbah Nun. Dan sederek-sederek yang di belakang. Nggih, nyuwun sewu menika ini tadi kalah cacak menang cacak, saya coba gabung. Saya soalnya juga kangen sama Mbah Nun, lama tidak berdua dengan Mbah Nun, semoga sehat selalu keluarga, Allahumma amin. Jadi ceritanya saya bergabung dengan Grab itu 2018 Mbah. Dan memang waktu itu Nyun Sewu memang hanya sebagai sampingan dan Grab itu waktu itu saya niat, niat itu saya nolong teman saya supaya mendapatkan bonus. Kalau saya ikut, teman saya akan dapat bonus waktu itu. Namun, ya itu tadi, diperjalankan oleh Gusti Allah, ternyata 2020 ada yang namanya COVID-19. Dan akhirnya, beberapa usaha saya itu turun, dan sampai 2021 ini saya lebih banyak menekuni Grab untuk mencari rezeki. Mas, saya juga tidak pandai memainkan alat musik. Jadi kalau kakak saya bisa main musik, saya cuma bisa ngisruh. Akhirnya saya sampai sekarang menekuni Grab untuk mencari rezeki pokoknya, maksudnya untuk harian keluarga. Cuman kesininya memang karena semuanya, semua sektor termasuk Grab, istilahnya waralaba, kurang tahu istilahnya, cuman memang mungkin juga karena Grab juga terkena dampak dan harus menghidupi sekian banyak mitra, akhirnya banyak, menurut kami para driver di akar rumput di bawah ini, kok banyak kebijakan yang dari Grab itu kayak blunder. Seperti misalnya kalau di Grab bag itu sekarang muncul ada yang itu pakai motornya Lalapuk, itu motor listrik. Kemudian ini muncul lagi kebijakan-kebijakan baru di sewa motor listrik yang lebih mahal dan seterusnya. Nah, saya cuman nyuwun pendapatnya Mbah Nun. Itu yang pertama adalah bagaimana kita sebagai Nyun Sewu, orang yang dibilang sebagai mitra itu, karena kita tidak punya semacam hak suara, itu bagaimana kita harus lila legowo dengan kebijakan yang menurut kami itu blunder. Karena dengan yang ada sekarang ini saja itu orderan juga sudah banyak berkurang. Apalagi ada ditambah kebijakan-kebijakan semacam itu sehingga mengurangi Nyun Sewu jatah. Misalnya saya harusnya dapat jatah 15, ini karena saya harus berbagi dengan rekan mitra yang sewa motor listrik itu, akhirnya saya hanya mendapat 8 dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, saya nyuwun supaya Mbah Nun bisa apa istilahnya juga apa ya, bukan mewejang tapi memberitahu dari rekan-rekan manajemen itu harus bagaimana memperlakukan mitranya secara bisa lebih terlihat manusiawi. Artinya kalau selama ini kebijakan Grab itu semata-mata dimunculkan tanpa terlebih dahulu mitra itu dimintai pendapatnya, ini harus bagaimana. Nah itu terkadang seperti itu, makanya kita bilang itu adalah banyak kebijakan blunder dari Grab. Nah itu saja sementara Cak Nun, mungkin karena saya juga karena saya senang bisa walaupun cara langsung bertatap muka dengan Mbah Nun, tapi semoga apa yang Mbah Nun sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kami semua, terutama rekan mitra yang ada di bawah, yang notabene kita juga mencarikan rezeki untuk rekan-rekan di manajemen Grab seperti itu kan. Atan Mbah Nun, semoga sehat selalu. Dan saudara-saudaraku tua Kiai Kanjeng, salam hangat dari saya. Semoga kowe sehat semua ya. SP. Kowe sehat ini cicit ya, isih ya. Derek titel ge. Jadi ini kakaknya ini kakaknya dia ini ada di belakang kita Mas. Dua orang. Kowe sih lumayan banget nih Kang Masmu. Kang Masmu nge-grab ya ora iso. Isone menutuk karo garis pokoke isone menggamel. Kan lumayan kowe iso nge-grab. Ya. Mbak. Iya, Pak Nun. Ya. Ya, amin. Oke. Saya coba ngerespon gini, tapi mohon diketahui oleh semua teman-teman Grab dan siapapun yang mendengarkan bahwa tidak ada manusia yang mengerti semua hal dan bisa menjawab semua hal. Manusia paling jauh hanya bisa mengetahui sejumlah hal atau sebagian hal dan menjawab sebagian hal. Jadi semua jawaban saya itu pun semua belum tentu benar. Benar pun belum tentu tepat untuk Anda. Jadi kan kebenaran itu begitu luasnya. Jadi kalau saya ngerespon itu ya tetap perlukan proses di mana Anda menghikmai dan menata kembali atau menghitung kembali apa yang saya jawabkan. Jadi kalau soal kebijaksanaan katakanlah Grab ya, kepada mitra Grab, itu saya kira yang paling menjawabkan bukan saya Mas. Tapi yang bisa saya sarankan gini, pikiranmu kuwi kowe dhewe apa karo kancamu akeh yang ngono kuwi. Dadi nek prasaku jajal omong-omong karo kanca-kanca mitra banyak mungkin, kalau kalian menemukan hal yang sama nanti dicoba dicari cara untuk menempuh ke kantor kan gitu. Jadi kalau itu memang pendapat yang mayoritas, pendapat yang cukup banyak sehingga dia punya kadar kebenaran yang kredibel gitu ya, yang bisa dipercaya, maka kantor kan, karena kantor juga enggak mau hancur kok. Kantor Anda kan enggak mau hancur, pasti mereka akan mempertimbangkan apa yang akan Anda ungkapkan atau Anda usulkan atau Anda kritisi itu. Tetapi mungkin juga bisa kita omongkan bahwa alangkah indahnya kalau sebuah perusahaan, sebuah kumpulan manusia di dalam bidang usaha itu, setiap keputusannya itu adalah keputusan bersama. Bukan keputusan pihak di atasannya dok atau di bawahannya dok. Jadi perusahaan yang baik adalah kalau bahkan gajinya itu yang menentukan si yang mendapatkan gaji. Sejak awal seperti itu. Jadi itu ada perusahaan yang penuh kasih sayang, itu artinya sejak awal itu kan misalnya gini, misalnya Nugroho nyambut gaining progres upamane ya. Sejak awal progres njaluk tulung Nugroho, wis kowe arep ngantor jam piro nganti jam piro kowe disenentokke, menurut kowe pantes sih kowe entuk gaji piro sesaji. Itu lahirnya akan indah kalau itu dari karyawannya sendiri. Jadi kalau mitra Grab ini kan harus menjadi subjek utama di perusahaan Grab ini, dan mereka harus didengarkan sebagai pelaku utama. Ojo lali, piye-piye luwes susah bocah-bocah sing ning dalan iki dan intisarul ad ya, berkeliaran ke sana kemari untuk mengantarkan makanan, mengantarkan istri, mengantarkan calon istri, mengantarkan macam-macam ya. Itu kan mereka punya susah payahnya sendiri, sehingga mereka harus diperhitungkan sebagai sesama subjek Grab, sesama pelaku Grab kan itu. Karena kita ini bermitra, maka kita sejajar sebagai pelaku atau sebagai apa, fa'il ya. Jadi Anda bukan karyawan, Anda adalah mitra kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagus. Ada konsep kemitraan itu bagus sekali. Itu sama dengan kalau di perusahaan di daerah-daerah itu ada apa? Koyo ning tulang bawang kaya apa jenenge? Apa kaya jenenge? Nek petambaknya itu disebut inti plasma. Jadi inti plasma itu kan si plasma para petambak atau para petani atau itu adalah karyawannya perusahaan. Tapi perusahaan itu bermitra. Inti bermitra dengan plasmanya, plasmanya adalah mitranya si inti, demikian sebaliknya. Jadi saya lihat Grab juga begitu. Jadi Anda disebut mitra Grab toh. Anda bukan karyawan Grab toh. Anda mitra Grab. Itu saya kira sistem yang secara filosofis dan secara apa, manajemen sangat bagus. Tinggal sekarang mekanismenya kalau bisa ya tetap seperti itu. Jangan mengambil keputusan apapun yang kira-kira menimbulkan pergolakan di kalangan mitra Anda. Nah itu saya hanya bisa sampai ke situ, dok. Tidak bisa terus nyalain bosmu, Raiso. Apa yang ditekan Nadiem, Raiso aku. Meskipun bukan Nadiem ya. Nadiem Gojek ya. Ya wis. Adin, bukan Nadiem. Adin. Ya oke. Oke teman-teman, jadi saya kira Nuk, kalau bisa gue omong-omong lebih banyak dengan teman-temanmu sesama mitra Grab. Terus kalau itu memang merupakan keputusan yang memang apa namanya adil, seimbang di antara Anda sebanyak mungkin itu, maka Anda bisa menempuh cara untuk menyampaikannya ke ora perlu demo-demo, ora perlu bengok-bengok, disampaikan baik-baik gitu. Jangan rembuk lah, pokoknya yang rembuk ono rembuk dirembuk gitu nek cara Jawa. Dan saya kira mungkin beliau bisa mewakili apa mitra yang memitrai mitra Grab ini untuk menjawab Mas Nuk. Sementara kalau dari sudut individu dan ketuhanan Nuk, Kang Mas Mui kan apal ayat-ayat. Ki Mas SP Joko ini kan kakaknya Nuk Setiawan. Itu kan sing bagian ngapal ke sejumlah ayat di Kiai Kanjeng itu kan. Jadi misalnya kalau biasanya kan apa kayaknya? Nek biasa kayak, eh? Nek biasa, sing dee apal kui itu lagu wajibnya SP Joko, itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi antara mitra Grab dengan mitra Grab itu jangan sampai tidak bersatu hati. Karena Al-Quran sudah memperingatkan, mereka itu kelihatannya bersatu, tapi sebenarnya hati mereka dengki satu sama lain dan curang satu sama lain. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah kui, sing apal ayat kui, Kang Mas Musin jenenge SP Joko kui. Setio Prajoko. Nah, ada ayat lain yang juga populer di kalangan Kiai Kanjeng itu, asa antukri husai'an wa huwa khairul lakum. Fa'asa antar husai'an wa huwa khairul lakum. Fa'asa antuhibbu husai'an wa huwa syarul lakum. Artinya? Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, dan sesuatu itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk kepadamu. Nah, ini kan relevan dengan kasus yang diungkapkan oleh Mas Setiawan tadi ya, bahwa suatu keadaan, satu penglihatan terhadap keadaan, terus kemudian kamu tidak setuju atau kamu tidak menyukai, kamu merasa dirugikan, itu dihitung kembali, jangan-jangan itu malah yang baik untukmu. Baliknya kalau kamu terlalu menyukai sesuatu, dihitung meneh, ditimbang-timbang meneh, jangan-jangan itu membahayakanmu. Jadi manusia itu hidup di antara dua itu. Maka manusia itu harus mengalir, Mas. Kowe kudu milih. Mulane kan misalnya muzamil. Ketika saya bilang mil itu zamnya sudah masa silam, mu-nya sudah masa silam. Jadi kan tadi kita ngomong kita tidak pernah hidup sekarang. Kita tuh hidupnya mengalir terus. Makanya surga itu gambarannya adalah surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Tajri min tahtiha al-anharu kholidina fiha abada. Jadi aliran yang merupakan sifat utama dari kehidupan manusia itu abadi, Mas. Sampai kapanpun. Kue mati kira mati toh. Kue meng mengalir dari apa jenenge ular dadi entung dadi kupu misalnya gitu. Jadi kita tuh mengalir terus. Dan kalau ngomong aliran tajri min tahtiha al-anhar ya, Pak Muzamil saya. Tajri itu kan mengalir. Ya. Berlari. Di bawahnya min tahtiha al-anhar, sungai-sungai. Nah, sungai ini Mas, sungai iki nek menurut kowe, kuwi kan ana lemah bolongi dawa ngene terus ana banyune. Nah, sing jenenge sungai anhar atau nahrun itu kuwi bolongane lemah kuwi apa banyune apa miline? Pusat atau fokus makna dari sungai itu tanahnya atau airnya atau mengalirnya? Ya? Enggak, sekarang titik fokusnya. Fokus dia menjadi disebut sungai itu karena apa? Ya ada air, air tapi airnya kalau air tok ning ora mengalir blumbang. Jadi ternyata puncak dari eksistensi sungai itu adalah alirannya, gitu kan? Nah hidupmu itu adalah oleh Allah digambarkan tajri min tahtiha al-anharu. Kowe iki aja mandek, dadi nek kowe sedih iki mergo pikiranmu mandek. Karena kamu menganggap keadaan yang kamu terima, yang kamu tidak suka itu di pikirmu akan permanen, enggak, dia akan berubah. Jok khawatir, kowe tawakal kuwi engko berubah, mesti akan ada berikutnya. Setelahmu mesti ada zam, setelah zam mesti ada mil. Jangan khawatir, nek kowe mandek, menderita kowe. Nek pengen ora menderita, percaya bahwa itu adalah aliran. Karena surga itu sendiri adalah aliran itu sebenarnya. Jadi pikiranmu, hidupmu, semua itu adalah aliran yang bergerak terus, dinamis. Jadi nek cara modern itu dinamis, ora statis. Apa sebenarnya kamu sedih? Karena kamu pikir, saya kowe dapat duit, seneng banget. Neng, burung mesti loh sesuk duitmu kisih, isih nyenengke kowe. Ya kan gitu kan? Jadi kalau kepikiranmu dinamis, kamu tetap akan tawakal terus gitu. Seneng tidak terlalu seneng, sedih tidak terlalu sedih. Kue nganti stres berarti kue mandek uripmu. Ojo mandek, hidup itu mengalir terus. Bahkan waktu pun tidak bisa anda pijak kok, berpijak di waktu itu tidak ada. Wong ketika bilang zam itu mu sudah berlalu kok. Ketika bilang mil, zamnya sudah berlalu. Jadi tidak pernah kita berpijak pada waktu. Jadi sekarang itu tidak ada. Gampangan ini secara filosofis. Sekarang itu tidak ada. Yang ada itu adalah mengalir Anda dari sebelumnya ke sesudah, ke ketikanya dan ke sesudahnya. Jadi ini Mas nek kowe gelem noto uripmu dengan kesadaran mili gitu ya. Mili ya. Mili nek cara Jawa iki apik banget iki mili iki lho. Urip iki mili Mas, ora mandek. Itu milis lho ya. Mili ya. Nek plesetane mili ana apa? Iya Mas ya. Nah jadi Mas Joko sangat hafal kok, Kang Mahfud sangat hafal. Asa antakrohu. Fa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antukhibu syai'an wa huwa syai'an. Jadi setiap yang Anda alami itu tetap punya dua kemungkinan. Api ya kaya ngopo, kue setuju kaya ngopo, seneng kaya ngopo, hurung karuan kue sing apik kanggumu. Kue tersiksa kaya apa, rastu kaya apa, jangan-jangan kue sing lah apik kanggumu. Nah, makanya kita harus terus-menerus berpikir dan mencari, boleh berhenti. Itu semua orang tidak harus kudu intelektual ora, kabeh wong. Makanya saiki kowe bangga duwe perpustakaan buku beratus-ratus, kowe tak kandhani ya, kuwi buku kabeh itu dari masa silam. Ada enggak buku dari masa sekarang? Semua di perpustakaan fakultasmu itu kan buku dari kemarin-kemarin, ya tak? Masa lalu semua. Jadi jangan bangga kamu. Rumah sammu nek kowe iso maca buku kan njur ampuh. Aku yang suka wingi-wingi, aku lah urung tahu maca buku sing saiki karo sing sedang mengalir. Nah semua yang saya tulis itu yang sedang mengalir. Jadi jangan tanya sama saya kemarin gimana. Jangan tanya sama saya sanatnya bagaimana. ya gitu loh. Karena saya sedang menerjemahkan apa yang ada di dalam jiwa saya, gitu loh. Itu dok, jadi di sak pinter-pintere wong modern iku lak pinter bab sing wingi-wingi, bab sing saiki lak ora ono ta saiki sing ono. Jadi nek kowe ngerti filosofi urip, hakikat hidup sing kowe ngono kan kowe dadi ora sombong, kowe dadi ora gumunan, ora nyembah sapa-sapa. Jadi kowe kita akan rendah hati satu sama lain dan sak podo-podo di dalam seperti di dalam makia ini kan gitu. Ngono ya, Nuk ya. Nuk. Oke. Okay. Niko ada pertanyaan juga dari Zoom. Coba saya bacain ya, Pak. Bila kita sudah yakin rezeki kita sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ikhtiar apa lagi yang baik kita lakukan? Bagaimana bersikap agar bisa tetap menjadi baik dari beratnya tekanan yang datang dari luar? Seperti kondisi pandemi yang kian hari makin tak jelas, politik, negara, bahkan terhadap lingkungan sekitar. Sebab sering kita berpikirnya boro-boro mikirin orang lain, Mbak. Mikir diri sendiri aja untuk tetap bisa bertahan sudah bagus. Agak dibilang manusia yang masa bodoh nantinya. Gak peduli sama lingkungan sosial. Terima kasih kesempatannya, Umar Yadi, driver Grabback dari Jakarta. Makaten. Ya, rumusnya sudah kita omongkan tadi mengenai sing ketoke kowe ra seneng iso kuwi sing apik. Kan sekarang tergantung Anda. Kan jadi rasane panganan gumantung ilatmu to. Gitu loh. Sak legi-legine gula nek ilatmu ora iso ngrasake legi kan ya tetep ora legi, gitu ya. Sak pahit-pahite jamu nek ilatmu itu diewangi karo pikiranmu bahwa pahit kuwi apik, maka kamu tidak disiksa oleh rasa pahit, gitu ya. Karena pahit itu baik dibanding legi kan apik pahit. Ngene Mas, padha karo poso lho Mas. Sing apik iki lak ngelih to Mas. Wareg iki urung karo apik lho. Apa meneh sing kuareken iki mesti elek. Nek wareg urung karo apik, nek ngelih mesti apik, nek kaliren elek. Jelas ya Mas rumusnya ya. Jadi poso itu menurut saya adalah titik tengah dari kebaikan. Bahkan titik puncak. Karena lapar itu baik, kenyang itu membayani. Apa meneh kuareken? Apa meneh wong sing sedina poso ping 3, jam 9 buka, terus jam 12 buka meneh, jam 3 buka meneh, terus ngenteni takjil kayak karo ngerokok bas-bus. Gitu, gitu ya. Jadi apa namanya? Pertanyaan sampean ini, Mas. Iya. Asal rumusnya tadi dipenuhi ya, Mas, yang sudah kita omongkan dari pertanyaan pertama tadi. Sekarang kita ini kan kaya mitranya Tuhan. Kita kan mitranya Allah ya, Anda mitra Grab ya. Grab itu mitra Allah, kita semua itu mitra Allah. Allah kan bekerja Mas. Ada kalimat fa'alul lima yurid. Ya, Allah maha bekerja. Fa'al itu kenapa kata-katanya pakai ain tasdid? Sikot mubalaghah, itu mempertegas, mempersangat. Ya, jadi misalnya, nek pekerja itu fa'il. Tapi di sini fa'al itu maha. Sangat maha bekerja. Ya. Nah, dan ya Anda bekerja. Loh, Allah bekerja, Anda juga harus bekerja. Kowe dikai driji, ya drijimu diubah. Tanganmu diubah, sikilmu kudu melangkah, pikiranmu kudu urip, hatimu kudu penuh kasih sayang, dan seterusnya. Egois atau tidak itu kan tergantung pengakuanmu terhadap apa yang ada dalam dirimu. Begitu saya kenal Pak Muzamil kan bagian dari hati saya, betul enggak? Itulah Mas. Begitu saya melihat ada tuh burung terbang, saya mengakui ada burung terbang, maka burung terbang itu sebenarnya datang di dalam kesadaran dan langit jiwa saya. Betul enggak Mas? Nah jadi kita itu asosial apa tidak asosial itu tergantung konsentrasimu kemana. Lain yang jero awakmu yang ono awakmu dok. Kan tonggomu ono yang jero awakmu, jadi enggak mungkin kamu asosial, enggak mungkin kamu terus dianggap egois. Wong kamu di dalam dirimu ono tonggomu, ono bojomu, ono presidenmu, ono negoromu, ono kabeh kok. Jadi manusia itu makrokosmos, di dalam dirinya itu dapat apa saja yang dia pernah mengidentifikasi atau mengenalnya. Gitu saya dengar kata Grab, maka Grab itu menjadi bagian dari kepustakaan hidup saya, di dalam pikiran saya dan hati saya, kan gitu. Demikian juga Anda asosial apa tidak, itu kan tergantung, maksud sehari-harimu kowe iki yang berpusat pada dirimu. Nek manusia berpusat pada dirinya itu berarti kan egosentris, ya. Egosentrisme totaliter itu namanya fir'aunisme, kan gitu Mas ya. Jadi kita merasa bahwa kita adalah pusat dari segala-galanya, berarti kowe mengkufuri Tuhan, karena kue itu bagian dari Allah, bukan Allah bagian dari dirimu, kan gitu kan. Jadi itu otomatis kalau kamu kesadaranmu, struktur kesadarannya itu seperti itu, di mana dirimu itu hanya bagian dari kehendak Allah yang sangat maha luas, maka kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu khawatirkan tadi. Kecuali kalau kamu menuhankan dirimu atau memusatkan semua kesadaran itu berpusat pada dirimu, itu namanya Fir'aun. Dan tidak mungkin Anda itu punya bakat jadi Fir'aun, itu tidak mungkin dapurmu. Ya toh. Orang mungkin, kita itu lemah mas. Ojo, akui lemah mas, saya sangat lemah. Saya sangat butuh Anda, Anda juga mungkin butuh saya gitu loh. Dan saya merasakan mas, malam ini saya agak lumayan. Karena di acara Zoom kita sebelumnya itu tidak banyak orang di depan saya, itu membuat saya mati mas. Yang menghidupkan Anda kan ada saya. Hati saya hidup, cinta saya membara, pikiran saya cerdas, saya mendapat fatona dari Allah. Sama dengan di Padang Bulan kemarin, di Padang Bulan itu sudah normal seperti tidak ada COVID. Yang hadir jamaahnya sudah sekitar 3.000 orang, yang jualan ya wis ding baris kaya ngono dodolan sembarang kayak dari tahu solet sampai apa meneh. Wis pokoknya dodolan macam-macam kayak juwejer semono kaya wis kaya pengajian biasa kayak. Kemarin di Jombang saya gembira sekali karena hidup saya itu karena Anda. Karena Anda ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi sahabat saya, anak saya, cucu saya, dan saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi mbahmu, bapakmu, sapiturute. Kalau kita tidak ada satu sama lain, kita gitang. Kaya melaku nganggu sikil siji, ngawi-awi nganggu tangan siji, jadi kita menjadi cacat. Jadi saya malam ini merasa tidak cacat, saya merasa penuh, saya merasa gembira, karena kegembiraan saya itu berasal dari Anda. Syukur tanggung jawab saya adalah mudah-mudahan dari saya juga terungkap sesuatu yang mengembirakan Anda, itu tanggung jawab saya. Karena sudah pasti ada Anda, saya gembira. Dan kalau saya gembira, ilmu saya ditata oleh Allah, dan kecerdasan saya oleh Allah dipijeti, dipiar-piar. Jadi menurut saya, itu soal penataan hatimu, soal penataan, kan dari penataan hatimu, menggunakan pikiranmu itu, yang akan menjadi pedoman bagi perilakumu. Kamu akan disebut egois apa tidak dan seterusnya kan tergantung kepada penataan hatimu tadi itu. Gitu ya kira-kira mas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yo. Ada? Oke. Ada satu nomor dari Kiai Kanjeng apa kira? Lagu sing piye mas? Jenengan punya request? Ini yang dulu sangat hampir selalu dibawakan di Makian itu, tapi saya tidak tahu aman apa tidak disemprit pora kuwi ning internet disemprit pora. Nek Doni dan demonstrasi alat-alat Kiai Kanjeng itu aman ora kuwi secara copyright dan seterusnya. Nek Jemarat ini aman. Maksudku sing Doni ya. Kenal kuwi ya. Gampangane iki lho, kalau sekarang kita membawakan lagu Beatles itu aman pora? Anu piye ta aturane piye to? Tadi aku neng kamar mandi terus nyanyi yesterday ngono kuwi aman ora kuwi aku dianggap nyolong ora kuwi bajingan dunyo iki sing ora wae acolongi bendina ora dibelani aku nyenggol sidik wae disemprit gitu kan sementara tiap hari saya dicuri wajah saya suara saya omongan saya curi tiap hari. Oke. Kalau yang pasti aman itu yang karya kita, karya saya, karya Kiai Kanjeng. Judulnya Bismillah, jadi Don, tolong maju Don. Bismillah dibaca dulu syairnya untuk hikmah bagi teman-teman Grab. Kita baca dulu makna supaya kita tahu makna lagu ini. Bismillah. Kapan-kapan jenengan sing nyanyi gini ki. Soalnya Don ki ora kalah suarane karo kowe. Wah, kula malah nek saged ngriki terus malah kula mandek nyanyi mawon. Lah iya, aning nek beliau mandek polisi saya dadi nyanyi, isep nyanyi. Okay. Nek kowe mandek nyanyi ora saya dadi polisi. Ampun polisi kok tatonan. Ya, bismillah. Apapun yang terjadi pada dirimu, apapun yang kau alami dalam hidupmu, takkan hilang harapanmu, tak akan putus asa hatimu, karena Tuhan menyayangimu. Seberat apapun tanggunganmu, sesedih apapun perasaanmu, sedalam apapun duka deritamu, tak akan runtuh tegak jiwamu, tak terhenti perjuanganmu, karena Allah mencintaimu. Bismillah, teguhlah hatimu. Bismillah, kokohlah jiwamu. Bismillah, sejuklah hidupmu. Bismillah. Bento, sebelum dilanjutkan, saya membayangkan teman-teman Grab itu bikin semacam makiyahan, bukan harus ada musiknya. Pokoknya ono rembuk, mereka kumpul sebulan sekali di suatu tempat, diadakan oleh mitra Grabnya sendiri di kantor, ngelumpuk, mudoroso, menyimpulkan sesuatu, rasa tema macam-macam, pokoknya kok hati ikhlas, pikiran bener, ya, tekongku mesti ono temane, mesti ono sing dirembuk, mesti akan dihidayai Allah untuk mendapatkan keputusan dan ide yang baik. Dina iso konco-konco Grab selalu ngelumpuk sebulan sekali, entah di mana, opo digawe semacam arisan, saiki nenggon aku yo, sesuk bengi yo, bulan depan tempat siapa, atau di kan di mana aja, atau di sini juga enggak masalah. Kalau misalnya konco-konco mitra Grab iki arep ngelumpuk sesasi sebulan sekali di sini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Kita usahakan kaya ono sini kopi, kita usahakan lah, kopi mbuh medang uwuh mbuh apa, kita usahakan ada gitu ya. Dan saya yakin Anda semua orang yang mandiri, jadi mandirinya dijangkepi, ojo ming mandiri golek pangan, tapi juga mandiri pikirannya, mandiri hatinya, artinya otentik gitu loh. Kita itu nek pedes ya pedes, ojo gula kok pedes, ojo lombok kok iya apa pahit. Jadi yang penting kita bondo ketulusan, bermodalkan pikiran yang jernih gitu ya. Setiap kita ngelumpuki rasa direncanake mesti ono hikmahe, mesti ono akurasine, ada fatonahnya ya. Karena puncak dari pendapatan manusia yang sidik, amanah, tabligh itu adalah fatonah. Nah, fatonah ini yang tidak dimiliki oleh semua negara-negara di dunia. Jadi tidak ada kabinet yang fatonah. Jadi misalnya nek kowe dadi presiden sok-sok timbangane kowe ngomong Indonesia maju-maju nang ndi ra cetha, mending misalnya Indonesia fatonah ngono ya sampe. Atau fatonah diterjemahkan. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi bisa saja sifat Rasulullah itu dijadikan nama kabinet. Misalnya Siddiq itu sungguh-sungguh, amanah itu bisa dipercaya. Jadi semua menteri itu sungguh-sungguh ngurusi urusan kementeriannya. Polisi sungguh-sungguh, tentara sungguh-sungguh. Karena sekarang ki wong kuliah ora tenanan. Dari kuliah ning ora golek ilmu ning golek gelar to. Jare golek ijazah wae jane ora golek ijazah, golek penggawean to. Golek penggawean ya ora jujur nang penggawean, golek duit to kowe. Anek tujuanmu golek duit ngopo dadak kuliah ngerampok wae. Kan efektif itu. Nah, makanya kalau kuliah ya difahami opo nek kuliah iki jane kowe golek apa wae untuk kelengkapan hidupmu, salah satu akibatnya kowe untuk ijazah. Terus ijazah itu salah satu akibatnya kowe iso nyambut gawe. Dan salah satu hikmah dari nyambut gawe iki kowe iso ngurupi anakmu. Tapi tujuanmu itu harus sesuai dengan perilakumu. Nah, kita itu kan tidak punya sitik seperti itu. Punya kesungguhan hati dan pikiran dan kehidupan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mohon sungguh-sungguh. Nomor siji sungguh-sungguh. Nek kowe sungguh-sungguh mesti jujure, mesti tuluse, mesti dadine gitu loh. Maka kalau Anda sungguh-sungguh, Anda akan amanah. Toyo. Karena bisnis itu nomor satu bisa dipercaya. Begitu kowe melakukan pelanggaran 2-3 kali kan wis ora dipercaya untuk jadi mitra. Jadi sebenarnya amanah itu kan prinsip bisnis nomor satu. Sidik amanah, kesungguhan bisa dipercaya. Terus tabligh itu artinya, tabligh itu kan kowe menyampaikan panganan, menyampaikan penumpang, menyampaikan barang, menyampaikan apa segala macam. Itu kan tabligh namanya. Anda tidak akan bisa tabligh kalau Anda tidak sidik dan amanah. Untuk jadi mitra Grab, kue kudu tenanan. Terus kudu iso dipercaya supaya kue tablik menyampaikan kue. Nah, nek kue telu kue beres, engko kue untuk fatonah. Fatonah itu satu hadiah khusus ketajaman hidup dari Allah yang itu bisa berlaku untuk anak istrimu, bisa untuk masa depanmu dan semuanya. Sebenarnya rumusnya sangat sederhana. Agama itu bukan musuh negara. Kan di dunia modern agama itu musuh negara. Mergo sing nggawa agama ya kaya FPI kue. Singgawa agama ki ya orang gawa agama gawa nafsune, gawa ambisine, bukan gawa agamane gitu. Karena agama ndak begitu. Teman-teman sekalian, kita makiyahan ini mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Anda meskipun ora kudu kaya ngene iki, bener ning penting ngelumpuk rembuk. Wis mesti kowe untuk bahan saka Allah dan untuk hidayah dari Allah gitu loh. Dan akan ada manfaat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tidak mungkin terjadi di tempat yang lain, enggak mungkin. Grab gawe acara koyo ngene ning pesantren ngendi ngono kaya rada angel ya. Apa ning gereja ngendi ning mendi kan angel karena kita ini cara berpikirnya dan cara hidupnya, sikap hidupnya berbeda dengan semua yang ada di dunia. Di Amerika tidak mungkin terjadi acara kayak gini. Di Eropa, di Australia, di Iran pun tidak mungkin terjadi seperti ini. Karena di sini kita taklukkan semua yang ganas-ganas itu menjadi lembut. Semua yang material-material kita jadikan rohaniyah. Kita menjadikan semua urusan dunia ini menjadi sebuah entitas yang penuh kelembutan dan kemaslahatan satu sama lain. Kita jaga. Jadi saya membayangkan, ya konco-konco grep, ya jani konco-konco ma'iya. Karena ma'iya itu ya duduk kaya NU Muhammadiyah yang ormas, mas. Itu, mas. Kita juga tidak akan jadi parpol, tidak akan jadi gerakan sosial, tidak akan jadi grup torikot, ya ora. Lah kurang torikot, piye kicah grep. Ya toh? Iki metu ngomah urung karuan itu order kan. Dan torikot itu kan jalan, jalan terus. Iya, di jalan terus. Jadi seandainya itu kan di Islam itu ada empat jalan, mas. Sirot, Siratul Mustaqim, terus ada Torik, Torik itu juga jalan. Syari, Syariat itu juga jalan. Terus ada lagi Suluk, perambah jalan ini. Suluk ini. Suluk. Jadi Anda itu ahli torikot. Dan ahli torikot itu orang golek badi, wong kue metu omah urung cetok kok arep entuk piro. Ya ora. Ning kue metu to, kue bismillah to. Dan itu kan wong torikot tenan. Wong saiki iki torikot iki yang golek badi. Lah kue lah ora, kue iki bismillah pokoknya metu. Kayak lagu nih, bismillah, jangan biar aku nek ono layangan pedot kaya, aku harus cilik-cilik terus cium belum kaya. Bismillah, Melayu, gitu loh mas. Jadi kita tuh sudah didik untuk bismillah sejak kecil. Arep bis op, nek liane bismillah apa? Apa bismi Jokowi ya raiso, bismi iblis ya raiso, bismi sopo meneh. Ya ming bismillah, cocoknya ming bismillah. Gue sing kuoso, sing nentoknya sembarang ki Gusti Allah. Nah, teman-teman Grab itu kan menurut saya punya peluang untuk menjadi dekat dengan Tuhan, dengan kepengurusan Allah atas hidup manusia. Jadi Anda tuh religius. Nek selama ini nih Jakarta ini jenis lagu religi nek sing ono Allah Allah yang ono kae. Tau kan ya pekok kan Jakarta ini pekok. Nek ono kae lagu religi terus Kiai Kanjeng dijaluk membuat album religi. Berarti kudu ono ayate, kudu ono selawate ngono kuwi ya. Lho. Lah sing ora religi sing di semua lagu itu religius. Hanya dengan syarat bahwa dia menyadari ada yang berkuasa dan bukan dia yang berkuasa. Itu sudah religius. Nah sekarang kan definisi lagu religi kan lucu mas. Sing piye to jit lagu religi ini musik Indonesia. Misalnya sopo saiki Dewi Gita apa sopo nggawe album religi. Dan dipaskan dengan bulan Ramadan ngono to. Lah rumangsane nek capar mulut ora religi ngono piye? Asu cah-cah. Rumangsamu nek dina nek ora Jumat ora religi. Sampai-sampai dikarang-karang bahwa persuami istrian itu lambangnya malam Jumat ngono to. Ki sing ngarang ki ya sapa ki lho. Aku iki subuh ya entuk kok. Teng awan-awan ya entuk anggar aja ning gerdu. Kan boleh kapan saja sama istri Anda mau gitu, mau kapan aja. Sing ndak boleh itu di jalan, dilihat orang kan gitu loh. Jadi kita itu betul-betul menyempitkan diri. Punya ilmu semua dipersempit. Begitu punya budaya semua dipersempit, apalagi punya negara dan pemerintahan dan kekuasaan semua dipersempit, dipersempit. Sampai kata jihad jadi sempit, kata radikal jadi sempit. Radikal piye? Maksudnya radikal piye? Nek menungso ora radikal terus piye? Radikal kan balung gitu mas, kuwi radikal. Nek balung ora radikal kan lemes mas. Nek barangmu ora radikal ya metenge piye? Kudu radikal loh. Mas kok radikal banget ngono toh? Lah iya dene ora meteng kowe kan gitu. Radikal dibelokkan semua dibelokkan. Ini kita sudah sampai ke hampir batas waktu. Masih ada pertanyaan lagi enggak? Enggak apa-apa satu orang enggak apa-apa mas. Saya okay. Usahakan untuk offline. Ya yang ada di sini ya satu pertanyaan. Yang loh, di belakang mic-nya. Tadi. Tolong mic-nya. Itu loh berdiri silakan. Berdiri mas. Ya kasih mic. Oke monggo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau Muhammad Pak saking SGC 3 GrabCar asal saking Sono Sewu mriki Pak PGRI. Nun kae Mujamil. Adakah doa atau amalan khusus pados lepados rezeki niku pinaringan lancar. Kalau sebagai mitra Grab niku nggih, akune aja nganti gagul orderane diparingi lancar niku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gara-gara di YouTube tuh banyak tayangan baca ini maka rezekimu melimpah, kan, mas? Aku ketoke iki agene Gusti Allah ngono lho. Ya manusia itu hidup dalam relativitas, yang bisa kita lakukan itu pokoknya nyedak-nyedak Gusti Allah ngono tok. Nah, carane nyedak-nyedak Gusti Allah karena dia yang paling menentukan segala sesuatu. Carane nyedak itu ada yang kasih paket khusus soal rezeki, soal perlindungan, soal apa. Tapi nek kowe nganggo akal, apa wae kuwi kabul, wong kuwi kabul ora mergo kalimatmu. Kowe ndonga, ya Allah, lancarkan rezekiku karena saya butuh, istri saya mau melahirkan. Terus Gusti Allah jawab, raimu rumah samu orang tipu aku. Piye? Bisa tau mas? Kan Allah maha tahu segala-galanya. Meskipun kau tidak menyebut apa permintaan, Allah tahu. Nah, nomor satu kan bagaimana kita itu disukai Allah. Kan? Nomor siji kuwi. Nek kowe disenengi Allah, mbok lemu njaluk nganggo iki apa nganggo iki, tetap berbeda efektivitasnya dengan kalau kita tidak disukai Allah. Caranya supaya disukai Allah adalah banyak-banyak apa menyebut-nyebut dia dan melakukan hal-hal yang dia sukai, terus banyak-banyak menyebut kekasihnya, yaitu sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu mas. Karena ada rumus dia dalam Al-Quran, minimum kue ora diadab Allah angger Kanjeng Nabi ono ning uripmu. Artinya kue selawatan, kue bendino Allahumma sholli ala Muhammad itu selalu ada dalam hatimu. Mas Kimpling itu yang orang yang pengus, ya, itu dia sehari itu selawat 1000 kali benisuk mas. Mongko kayak belas orang religius tora ini. Tapi dia selawatan sehari itu karo lunggu, karo ngopi, karo ngerokok kui, ping sewu, bendino mas. Dan saya aja belum tentu mas sanggup melakukan itu. Jadi pokoknya piye carane kue nyedak-nyedak di Allah. Perkara rezekimu apa, ojo kue sing ngitung. Lah sing Gusti Allah kue pokoknya. Kan Gusti Allah kaya dudu kue, dudu aku. Ya sudah kita ngikut sama Allah, mulane nek wong Jawa iki suwung wae kowe iki. Sudahlah pasrah bongkoan, sumeleh kepada Allah, dan insya Allah semakin kowe sumeleh kepada Allah, semakin Allah sayang karo kowe, efeke rezekimu digampangke kan. Nah, itu bukan sedang transaksi seperti pengusaha dengan Allah. Nek aku maca iki terus Allah ngekei 2 miliar, nek aku maca iki Allah ngekei 2 juta, ora ngono kuwi to, Mas. Jadi itu semua tetap pengambil keputusannya adalah Allah kan, Pak Muzamil ya. Lah Pak Muzamil ini loh punya pesantren gedenya segitu, punya sekolahan dengan segala susah payah ya iso loh mas. Ora untuk sponsor saka ngendi-endi ditawani parpol-parpol ya ora gelem. Ya urip mas. Urip mas. Karena apa? Karena dia orang ngarani Pak, pokoknya aku iki nyambut gawe aku sumeleh bismillah tak lakoni wis ngono tok. Selebihnya kita sumeleh dikei 1 juta alhamdulillah, kei 2 juta alhamdulillah, pokoknya jangan khawatir, pokoknya yang penting jangan khawatir, jangan semelang kepada Allah. Jangan pernah ragu-ragu kepada kasih sayang Allah, kan cuma itu doa mas. Ya mingkui mas, nek aku kok nontok ke piritan opo sing jeret, oke banget kan oke. Lah terus rumang sama menteri ini Gusti Allah apa piye? Istafi Gusti Allah apa piye? Orang kita sama posisinya, selain Allah semua sama posisinya. Yang punya hak prerogatif dan istimewa hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane ayo seneng ngiling-ngiling Kanjeng Nabi, syukur selawatan didik-didik lah di tengah jalan sambil nyetir itu kan, sambil ngontel apa sambil ngegas itu ya. Pokoknya ada unsur-unsur menghadirkan Rasulullah dalam diri kita, itu Allah jadi suka mas. Allah mencintai kita karena kita mencintai orang yang paling cintai oleh Rasulullah, oleh Allah kan begitu. Ya mengkui mas, nek kepastiannya ya piye, gak ada kepastian ditanyakan kepada manusia, enggak ada. Tapi yang efektif memang mungkin ada, mas. Nanti kadang-kadang sok-sok ulama-ulama ini kayak isulapan ini gitu. Kue nek moco iki sedino ping semene, kue untuk rezekimu melimpah, kue dadi wong sugih ini gitu, mas. Ngunung-ngunung kue lho, wah jan. Kayak ketoke, kayak mungkin agen utamanya Allah di dunia, apa ya? Iya, jadi dia tahu betul polisinya Allah. Kan Allah kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Pak Muzamil tolong ayat yang terserah Allah itu mau menyempitkan atau meluaskan. Kan terserah Allah. Allah maha Allah yang maha luas al-wasi'. Kalau memperluas apa? Muwasi' yang memperluas. Ya, kalau dalam Asmaul Husna Allah yang maha Ar-Razzaq itu ya, maha pemberi rezeki. Penabur rezeki yang sangat. Kalau Al-Qabid itu yang menyempitkan. Digandoli rezeki malah digandoli. Nah, kita cuma bisa ojo nganti awake dhewe digandoli karo kalar rezekine mesti modare awake dhewe kan gitu. Al-Basit. Nah, posisi Allah. Manusia itu hanya hamba, Mas. Kene iki ming karyawane Gusti Allah. Nah, gajinya seberapa, berkahnya seberapa itu 100% karena hak-haknya Allah 100%, tidak ada hak kita sama sekali. Kita hanya bisa ikhtiar, makanya judul kita adalah ikhtiar bareng. Gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan idaman-idaman dari hati Anda semua malam hari ini, Allah itu memberi kekhususan kepada Anda. Ya mudah-mudahan loh mas, pokoknya mbupi Allah kasih kejutan. Baik kejutan untuk rumah tangga Anda, pendapatan Anda, untuk keluarga Anda, untuk komunitas Anda, ada kejutan-kejutan dari Allah. Ini saya bukan meyakini tapi menghusnudoni. Saya bersangka baik umuran Allah gitu ya mas. Nek menentukan raisona, aku ya atasannya Gusti Allah kopi. Yang gitu. Allah kan atasan kita semua. Misalnya itu ya la'allana, la'allakum. Kita hanya semoga mudah-mudahan mengunuh kita mas. Ya mengunuh kuwi pancen. Aku seumur hidup ya mudah-mudahan mas. Nyun sewu iki. Misalnya aku biyen delok zaman SMA mas, zaman SMA aku SMA Muhi ya biyen ning ndi kuwi? Tang bulan ndi? Kono ya. Kono ya. Kuwi mas roke cah SMA Muhammadiyah iki sak kilan saka dengkul ngene iki mas. Kuwi sekolahan orang negeri Muhammadiyah ya semene iki mas. Nganggo coklat ya mas. Dadi nek nganggo nek numpak bemo apa kol kampus kae kan ning ngarepmu to kuwi Sidrotul Muntaha kuwi. Terus sok ketok sok ora kaya wong tenis kae lho. Ya toh, sok ketok sok ora. Nah kuwi kan, kuwi apa? Kuwi azab apa rezeki mas? Sidrotul Muntaha sok ketok, dadi nek dhek ingin, nek dhek ingin rada ketok sidi, nek ngene ora kan gitu kan. Nah, kan saya pernah memberi fatwa kepada Kiai Kanjeng, nek kuwi nek kepuduk bocah wedok nganggo rok mini, paranono deloken. Pendili ana ngene iki. Nek nesu, lho nek ajeng ora dipendili itu tutupi, Mbak. Ngono to? Nek panjenengan kok buka kaya ngono ya resikone didelok kan begitu. Nah iki wong menungso lak ra cetha. Dibuka ning ora entuk didelok asu to kuwi. Ya to? Lho nek panjenengan ora entuk, nek ora entuk didelok ya tutup ana kan gitu kan. Lah iki aneh kok modune aneh. Dunia mode orang modern tuh aneh. Dibuka ning ora entuk didelok lah iku lak jenenge marake stroke cah lanang-lanang to kuwi. Jalan stroke ning ndi-ndi kok melihat man. Dadi aku ning sekolah ini bendina ya ning gedhek sing wis bolong-bolong ning kelas kae ya nek cah-cah do teko ndelok saka gedhe. Oh si anu kae kan roke semene-semene iki Mas. Kemudian saya memperjuangkan jilbab. Kan jilbab resikonya kan orang mungkin kue rok mini nyong jilbab kan ya orang. Jadi itu untuk formasi budayanya kan juga, jilbab kan otomatis kan seluruh tubuhnya juga dibungkus dengan baik gitu kan. Terus aku bikin lautan jilbab mas. Jadi aku kepingin kue duwe optimisme terhadap rahmat Allah ya. Kue ojo ora percaya karo kasih sayang Allah, nomor siji. Saya bikin lautan jilbab. Waktu kue kabeh cah wedok ki nganggo rok mini ngono kue. Sakilan ning dhuwure dengkul ngono iki Mas. Ning aku karo Gusti Allah dikongkon gawe puisi judul Lautan Jilbab kuwi edan to Mas. Peceren jilbab e urung karuan kelakon kok. Laut kolam jilbab e ora kelakon kok. Aku gawe Lautan Jilbab. Aku melihat ribu-ribu wanita memakai jilbab. Aku melihat berjuta-juta jilbab. Tidak, aku melihat bermiliar-miliar jilbab menghampar memenuhi bumi sampai ke cakrawala ngono kuwi aku Mas. Ki jane diguyu karo malaikat dapur munun. Apa lautan jilbab piye wong kolam we urung karuan, jeding we urung karuan kok laut. Nah, tapi saya bikin lautan jilbab Mas dan dikabulkan to sama Allah. Kabulkan lo sekarang sama Allah. Ini jilbab kan mayoritas Mas. Mayoritas muslim pakai jilbab. Dan kemanapun Anda pergi meskipun Jakarta metropolitan, kowe nang ngomol kan ya tetap kebak jilbab kabeh to. Sehingga para pedagang jilbab dan hijab itu laku keras. Dan itu dikabulkan oleh Allah, janjane dungaku ya ora mlebu akal, Mas. Tetapi kenapa dikabulkan? Salah satu perhitungan saya, mergo sing aku iki ndonga ora nggo awakku, aku ndonga nggo bebrayane wong akeh kabeh, rahmatanil alamin, maka Allah mempermudah. Akhirnya jilbaban kabeh dan itu saya kan memperjuangkannya tidak hanya nggawe puisi, Mas. Aku ya ning jalan Solo tak gebrak-gebrak kae. Kan nek jalan Solo kae toko-toko Cina gede-gede kae sok-sok salat magrib ra entuk. Karyawati-karyawati niku itu tak gebrak dan tak gebrak kae. Angger aku entuk laporan tak parani cinone tak. Aku ben rada kereng Mas, aku ben rada FPI. Bien, yo. Ku tak gebrak-gebrak tenan, tak duting-duting tenan, tak cekel-cekel tenan. Jadi iso tak cekel apa? Nah ngene iki tak cekel tenan, tak ancam jaman bien aku Mas. Soale bien nevi isih nom yo, bab isih nom. Iki bien yo kanca-kancaku preman iki bien. Ratau numpak sepur bayar ratau mas. Serahkan nang Nevi kui, sing urusan karo kondektur, kondektur iki Nevi kui gitu. Saya tidak mengatakan itu baik ya, pancen salah gitu. Mas. Tapi lautan jilbab itu buktinya adalah yang ingin saya ceritakan. Kadang-kadang Anda itu berdoa belum selesai sudah dikabulkan oleh Allah ya bisa aja Pak Muzamil ya. Baru kerentek ini terus dikabulkan ya bisa Allah kok. Tapi kowe nganti meniren wiritan Al-Waqiah ping 700 modar kowe. Yasin maca ping 333. Ayo. Ayo. Modar kowe. Maca pisane wis kesel kok maca ping 333. Aku biyen tahu punya pasien-pasien banyak gitu sama Gusmi zaman di Jawa Timur sama Waliullah Gusmi ya. Gusmi sering ngasih paket-paket menuki Mas yang Anda tanyakan wiritan khusus. Gusmi terus menjawab misalnya, Gus ini saya ada masalah dengan istri saya gini. Terus Gusmi antakra'a al-waqi'ah sab'a mi'ati marrat 700 kali. Terus Gus, jok ngawur Gus. Iki wis ndase ngelu. Ya to bentrok karo bojone stres dengan maca Al-Waqiah ping 700 modar po ngono. Ora mungkin Gus, ora mungkin Gus. Sing enteng-enteng nang wong iki dientengke to. Aja digawe angel kan in apa Pak Muzamil apa? Yasiru wala tu'siru. Ada lagi yang basiru wala tu'siru. Allah mengendaki mudah yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Gus ya Allah memudahkan engkau masa aku ngel-ngel kuwi engko tak kayak wiritan tenan kuwi. Terus tak ngel-ngel kuwi. Kuwi maca Hizib Latif ping 1330. Mudar ra kuwi? Wis kuwi maca apa wae, Dik? Sekarang maca apa wae? Misale kuwi alhamdulillah tok. Wis kok niati bar salat alhamdulillah ping 100. Sebentar sekali kok 100 alhamdulillah. Sebentar sekali enggak sampai 5 menit ya. Itu sudah terangkum to Mas. Nang kowe matur nuwun lang Gusti Allah dengan alhamdulillah kan Gusti Allah dadi sayang karo kowe rezekimu ditambahi iso to Mas. Ke astagfirullah ya entuk. Ya relevan juga. Kowe njaluk ngapura membersihkan hatimu dan pikiranmu dan hidupmu dengan istighfar terus walah Gusti Allah ndemenake bocah iki tak tambahane rezeki iso juga Mas. Apa meneh? La ilaha illallah walah kae ngakoni nek aku iki Allah tenan. Terus dikai rezeki iso wae semua kalimat thayyibah itu bisa dipakai. Apa saja? Apa saja? Jadi yang utama itu bukan apa yang kamu ucapkan, yang utama adalah kesungguhan hatimu dan cintamu kepada Allah. Betul enggak, Mas? Cerita ya, Mas ya. Kan gitu. Jadi kira-kira gitu. Timbangannya aku enggak ikut, engko tak kon maca Al-Baqarah ping 1300 muter. Al-Baqarah pisan wis gringgingen ya, Mas ya. Sikil wis gringgingen wis. Aku ping 1300 gitu. Jadi sudah Mas baca apa saja seikhlas hatimu dan yang menurut pikiran Anda paling masuk akal itu astagfirullah, apa la ilaha illallah, apa subhanallah, apa alhamdulillah, pilih. Tapi itu rutinkan. Gampang toh? Rutinkan. Jadi misalnya kok kowe mate kaji pokoknya aku bar salat ki aku ora tangi nek urung ping 1000 alhamdulillah misalnya ngono lho. Dan kuwi engko kowe menikmati, kowe akan merasa nikmat. Kurang-kurang terus engko kowe nganti akhirnya shopping 300.000 kowe. Gitu loh. Dan itu pilih satu aja dari kalimat thayyibah. Utawa nek ora angel-angelan Allah Allah aja Allah Allah Allah. Allah wis cukup ya, Mas. Ya, kowe wis cukup. Itu kan sudah bahasa yang sangat sangat merangkum semua toh. Jadi ndak usah ada wirid khusus, Mas. Engko nek Gusti Allah malah ngenangi kowe iki karepmu lak khusus golek rezeki ta iki. Aku harap ngakali aku apa piye? Kan gitu. Piye? Nek Gusti Allah ngomong ngono piye? Karep ngakali aku apa piye? Wis to sing penting ki ikhlas hatimu karo ketekunan dan ketahanan imanmu. Tahanan ini yang kadang-kadang kurang Mas ya. Tahan untuk beriman, tahan untuk tawakal, tahan untuk berdoa. Itu ketahanan itu nomor 1 yang stamina kita rendah soal itu Mas. Itu loh. Makanya kita amburadul kayak gini sebagai negara dan apa? Rakyat dan bangsa itu karena ketahanan kita itu kene gampang menggok, gampang miring, gampang. Yo nek cara bahasa Mas, semua denotasi dikonotasikan. Akhirnya anak kita mengambil konotasi kita itu menjadi denotasi. Ngerti ya Mas, coba pelajari nanti. Jadi misalnya takwa itu kita jihad itu kita jihad itu denotasi, ya. Kita konotasikan menjadi perang. Akhirnya anak kita ngertinya jihad adalah perang. Lah ngono to Mas. Nah sekarang kan yang kayak jihad ini kan banyak mas. Banyak-banyak kata-kata dari Islam, dari bangsa Indonesia yang kemudian dikonotasikan dan diterima oleh generasi berikutnya sebagai denotasi. Akhirnya saiki kita perang terus, kerengan terus, minimum dengki terus mas. Kan kita sangat penuh dengki bangsa ini. Nek ora percaya ndelok medsos kan isine dengki. Semua yuwas visu-visu durinas, semua isinya itu mas, hasad dengki. Nah, acara ini mudah-mudahan membuat Anda itu sumeleh kepada Allah. Dan rizki itu tidak bisa Anda dapatkan kecuali dilimpahi oleh Allah. Jadi Gusti Allah ku murah nang kowe. Kowe dikek kejutan nang omahmu ngono lho. Amin. Aku pengen tenan kuwi. Ku njaluk. Jadi saya itu tidak mantap kalau minta untuk diri saya, tapi saya merasa sah untuk minta kepada anak-anak saya. Gimana Muzamil? Gimana tuh kira-kira? Nek aku njaluk ndonga nggo awakku dhewe kan ampuhe apa Mas? Ning nek sing tak jaluk ki kowe kan luwe apik to Mas. Dan itu akan pantulannya. Jadi orang kalau mikirkan orang lain, maka Allah yang akan memberikan kepada dia. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Saya itu dari dulu Mas suweneng cah nyambut gawe iki seneng. Di ono adikku saiki adik iparku biyen arep ngelamar adikku iki tak kei syarat nek kowe wani dodolan mi gerobak kae keliling kampung tak terima dadi adikku. Ono kuwi Mas. Dan sekarang jadi istri suaminya adik saya. Dia jadi notaris di Roya sana. Si Imam kuwi ya. Kuwi jan dodolan bakmi kalau Mas. Padahal dia tokoh mahasiswa waktu itu Universitas Indonesia di UII. Kuwi dodolan bakmi tenan. Jadi nek kowe wani membuktikan kepada Allah bahwa kamu iki sumeleh dan ora gengsi-gengsi sing ora-ora ngono kuwi, insya Allah diberkahi Allah. Dan sekarang dia lancar ekonominya, dia bisa membangun macam-macam dan seterusnya. Ngono Mas. Jadi nomor siji menurut saya bukan ucapannya, nomor siji adalah hulu ledaknya. Kalau istilah bom ya, dal ya. Kan rudal ora iso nang dindi nek ora nganggo hulu ledak apa jenenge kuwi sing nggo meriamnya. Meriam dulu Mas, apa hulu ledaknya itu apa jenenge kuwi? Ada panah we. Pelontarnya. Jadi panah kuwi kan panah kaya ngopo nek ora nganggo busur kan modar to Mas. Arep ngopo kuwi ambok kuwi nenggolo. Kapal Nenggala diluncurkan terus pecah jadi tiga dan seterusnya ya kemarin ya. Terus jare Mas Manu lah jenenge kok Nenggala to? Pandak belajar kok namanya kok Nenggala, mbok dicari di bahasa Sangsekerta, bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno Nenggala itu artinya apa? Nek ning wayang Nenggala iki senjatane sapa? Baladewa ta? Iya. Lah iya, kok Nenggala to kok dadi jenenge kapal to? Kudune jeneng rudal rapopo nek jeneng kapal kok Nenggala. Akhirnya kowe diperlakukan oleh dikabulkan untuk menjadi ya Nenggala ki nyujus uang, mecah uang utawa dhek-dhek sing pecah ngono kan. Nah, saya tidak sedang mengkritik ketuhanan, tapi memang kita itu memang tidak terlalu sungguh-sungguh terhadap kata-kata, Mas. Sejak kita jadi bangsa Indonesia itu kita itu ngawur dan sembrono soal kata. Dipikir kata itu main kata ora, Mas. Kata itu kan melahirkan perilaku toh. Perilaku melahirkan tatanan melahirkan polisi melahirkan kekuasaan politik melahirkan kinet dan program-program. Itu semua berasal dari kata, pada mulanya adalah kata. Jadi kalau bisa sekarang itu Anda juga waspada terhadap setiap kata. Gitu ya, Mas. Termasuk wiritan tadi itu menurut saya semua kalimat thayyibah itu efektif. Wis gari milih kuwi alhamdulillah apa? Nek kue seneng alhamdulillah, sok kue digelari kiai alhamdulillah. Nek kue seneng astagfirullah, ya, membersihkan dirimu. Sok kue dulu, kamu akan diberi karakter oleh orang banyak kayak kiai astagfirullah kayak. Bone alhamdulillah mungkin yang Malioboro cawe do ayu banget, susune gede njur kue alhamdulillah. Ndi alhamdulillah terus kancamu takon ngono kuwi. Oh kuwi sepiro alhamdulillah ngono kuwi. Ndasmu gitu. Gitu ya Mas, ya paham ya Mas. Bismillah, saya mohon maaf. Sekarang kita harus iri karena sudah hampir berganti hari. Sudah berganti hari, jadi kita akhiri dengan satu nomor yang kira-kira berlaku untuk Allah, berlaku untuk Rasulullah, berlaku untuk Anda semua dan kita semua gitu. Apa ya? Dari teman-teman Grab barangkali ada usul apa Mas? Iya Mas. Eh? Ya. Sak jeritan ya Mas, apa? Tak jawab cepat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti ngomongnya belepotan atau ada salah ya, Mbak Nun. Ja atau ngebit itu benar aturannya Allah biar enggak nyalain gitu. Yang gampang aja dilakukan sama truck drivernya aja gitu. Oh, ya. Waktu mau berangkat kerja ya, Pak Muzamil mungkin mau bisa memandu Pak. Jadi gini, berdasarkan firman Allah, fa'idha kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila sholat telah dilakukan, jadi kalau bisa sholat dulu, kalau bisa ya sebelum berangkat. Fa'idha kudiyatis sholatu, maka apabila sholat telah dilaksanakan, fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah. Jadi sampean ngegrab niat mencari anugerah Allah, sehingga sampean betul-betul fi sabilillah ini. Jadi kan kalimat pertama waftagu, yang pertama waidaku diati sholat. Jadi Allah itu langsung lo ngomong, nek iso sak durungi nyambut gawe kue nyebar honorene kue, nek iso sholato. Nah mungkin kue wis sholat subuh wis ya. Ya neng ben mantep hatimu ya sholat duha lah. Iya. Pokoknya dua rakaat lah mas. Jadi kue niat tenan iki agar golek pangan gue anak bojoku, ku sholat duha, terus bismillahitawakaltu ala Allah, ya fatah ya rozak, ya fatah ya rozak, ya fatah ya rozak, bismillah, jreng, kok starter. Niat mencari anugerah Allah. Itu bukan bersifat seperti sebab akibat pada dunia horizontalnya manusia mas. Itu tetap kan tergantung kabel dari Allah. Kan gitu. Jadi, kue mencapai kabulnya Allah itu ya satu-satunya ya dengan iman dan tawakal mas. Kue khusnudon percaya wis pokoke ngono wae. Nek memastikan ya ora ono wong iso memastikan. Kan gitu mas. Kita hanya bisa semoga ya, tadi. Oke, satu nomor apa mas? Ilah-ilas ya. Oke, mari kita akui dosa-dosa kita, salah-salah kita kepada Allah di hadapan Allah. Ilah-ilas diteruskan tombol hati bersama karena ini lagu kebangsaan klasik dari Kiai Kanjeng dan Maknya sejak dahulu kala. Pokoknya mudah-mudahan Pak Muzamil, saya mohon doa dari Pak Muzamil sesingkat mungkin, tapi yang paling cespleng, yang sangat punya hubungan langsung dengan keperluan dan hajatnya teman-teman Kiai Kanjeng, teman-teman Mitra Grab. Kemudian begitu amin ya robbal alamin, kita masuk ke ilah-ilah dan tombol hati. Moga Pak Muzamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, sun wujuhana bil yasar. Jaga kehormatan kami semua dengan kemudahan. Wala tuhinna bil isar, dan jangan kau hinakan kami dengan kesulitan. Wala tuhinna bil isar, wala tuhinna fil isar. Fanastaghila bihamdi man a'tana wa nuqtala bidami man mana'ana wa anta mi wara'i dzalik ahlul ata'i wal man'i. Allahumma kama sunta wujuhana ani sujudi illa lak fasunna ilal hajati illa ilaik fasunna ilal hajati illa ilaik fasunna ilal hajati illa ilaik bifadlika wajudika wa karamika ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin. Aghnina bifadlika amman siwak, aghnina bifadlika amman siwak, aghnina bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semua ikut melantunkan dari kedalaman hati, dari lubuk jiwa Anda. Ilah-ilas tulil firdaus si kasih atakan mukir rombit tunupi wakotakan bain tagfir Bain taufir fa anta lithaka ahlun Bain tatarud ya Allah Bain tatarud fa manarju siwaka Ikuli mo sawenane mojo panjenengan sayangi anak-anak kulo sedaya niki, ya Allah. Sampean murai, sampean limpahi berkah, rahmat, pitulungan, kesejahteraan, kemaslahatan, kegembiraan untuk semua keluarga mereka, anak-anakku semua, ya Allah. Gusti Pangeran ngijabahi. Nama amruhu ida arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Grab semua, mitra Grab maupun siapapun yang menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan Allah melakukan timbal balik berkah, timbal balik kesejahteraan, timbal balik, dan kita akan, yang karena kita disuruh intisarul ad, kita berkeliaran mencari fadilah Allah gitu ya, fadilah Allah. Ke Allah juga mengkeliarkan atau menyebar berkahnya, amin ya rabbal alamin. Tak dongakno kabeh, selamat kembali ke tempat masing-masing. Engko tekan ngomah bojomu luwe seger, luwe sumringah nyambut kowe kabeh ngono ya. Kejopo sing ora duwe bojo ya weduse muga-muga sumringah. Ngono ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.